Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa aminuhu ala wahyi fa balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqo jihadih wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa salamat taslima amma ba'du. Ikhwani barakallahu fikum, hadis saudara-saudaraku, semoga Allah merahmati antum semua. Insyaallah ba'da qalilin sanastamiru darsana an hadzal kitabi anin nahawi. Insyaallah kita sebentar lagi akan melanjutkan pelajaran kita tentang buku ini, yaitu tentang nahwu. Wa nas'alullah azza wa jalla an yuhalisana kulubana idirasati hadzal ilmi. Semoga Allah mengikhlaskan hati-hati kita dalam mempelajari ilmu ini. Wa an yusahilana hadzal darsa, dan memudahkan pelajaran ini. Wa yufahhimana, dan memahamkan kita. Wa an yaj'ala hadzal darsa sababan sababa syukrina fi yaumil qiyamah, dan menjadikan pelajaran ini sebab kesyukuran kita di hari kiamat. Karena pada hari kiamat ada jiwa-jiwa yang menyesal dengan penyesalan yang dalam, sangat menyesal. Meskipun penyesalan di sana ada dua, yaitu penyesalan karena orang yang beramal soleh, karena dia penyesalannya pengen mengulang solehnya, atau pengen memperbanyak lagi, pengen hidup lagi dan mengulang amal soleh. Tadi ada penyesalan yang lain yang ini sangat berat, yaitu penyesalan orang yang terluput dari beramal soleh. Maka Allah ingatkan dalam surat Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, duhai kirana, aku dahulu melakukan amal soleh untuk hidupku ini. Kenapa? Karena ketika itu ada siksaan yang tidak ada tara. Yaitu fayoma idzilla yu'adzibu adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang menyiksa seperti siksaannya. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak ada yang mengikat seperti ikatannya. Maka penyesalan itu sangat dalam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, badiru bil a'mali fitanan kakitwa'il laylil mutlim. Bersegera kalian dalam berbuat amal-amal sebelum datang fitnah seperti kepingan-kepingan malam yang gulita. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yang paginya seorang itu beriman, sorenya kafir. Dan atau sorenya beriman, paginya kafir. Ya bi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan harta benda dunia. Maka semoga Allah memberkahi iwan-iwan yang hari ini menyisihkan waktunya. Jadi meninggalkan sejenak pekerjaannya, kesibukannya, untuk menuntut ilmu. Karena nanti di hari akhirat akan diketahui keutamaan amal dan rendahnya harta. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam Sahih Muslim. Dan ini ada dalam Fathul Majid. Jadi Ustaz kita Abu Fairuz hafizahu wa ta'ala pernah membahas Fathul Majid. Jadi yaqulullahu ta'ala li ahwani ahlin nari adzaban. Allah berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya. Ya, dicatat paling ringan. Lau kanat selakat dunia wa ma fiha wa mithluha ma'aha akunta muftadiyan biha. Sekiranya kamu mempunyai dunia dan seisinya dan seperti itu pula semisalnya, berarti dia mempunyai dua dunia. Akunta muftadiyan biha, apa engkau mau menebus dirimu dari azab dengan itu semua? Dia dengan cepat, wa yaqulu na'am. Dia langsung jawab, na'am. Langsung jawab, iya. Berarti dua dunia dia serahkan habis. Dia enggak punya apa-apa lagi. Langsung dijawab, iya. Menunjukkan beratnya penderitaan ketika itu. Yang menjadikan seorang sanggup memberikan dua dunia dan seisinya. Dan ternyata ikhwan sekalian, yang paling rendah itu pula sudah dikapling. Lalu bagaimana yang di atas itu pula? Siapa yang ngapling? Abu Thalib. Ahwanu ahlin nari Abu Thalibin. Wahuwa munta'ilun bina'lehi yagli minhuma dimaghuhu. Penghuni neraka yang paling ringan adalah Abu Thalib. Dan dia memakai sepasang terompah, sepasang sandal yang membuat otaknya bergejolak. Itu dalam Sahih Muslim Kitabul Iman. Sudah dikapling. Lalu bagaimana pula yang lebih tinggi dari itu? Bahkan Allah mengingatkan di dalam surat Al-Ma'arij, la yas'alu hamimun hamima. Jadi seorang teman tidak akan menanyakan teman akrabnya. Seorang teman akrab tidak akan menanyakan teman akrabnya. Menunjukkan tak abdul lagi kawan. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idhim. Min azabi yawmi idhim bibani. Jadi sangat ingin orang-orang yang berdosa itu menepus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Padahal kalau orang mengingat di dunia ini, orang akan berikan segalanya untuk anaknya. Anaknya sakit, dia jual rumah. Anaknya sekolah, dia jual kebun. Anaknya, dia lakukan segalanya buat anaknya. Tetapi pedihnya akhirat menjadikan itu buyar semua. Konsep itu hancur. Menjadikan anak pun akan dikasihkan asal selamat. Azab apa yang kayak gini nih? Azab apa yang bisa mengakibatkan seperti ini? Tidak hanya itu. Jadi, wa sahibatihi wa ahi, istri dan saudara-saudaranya kasih juga agar bisa lepas dari azab. Wa fasilatihi lati tu'wi, dan sanak familinya yang dulu melindunginya akan dia kasih juga. Dia ingin kasih juga agar selamat dari azab. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, dan seluruh manusia yang di atas muka bumi dia ingin kasihkan asal dia selamat dari azab. Maka azab seperti apa, ikhwan sekalian, yang menjadikan orang yang merasakan azab itu seperti ini pikirannya. Menunjukkan sangat dahsyatnya azab itu. Maka ikhwan sekalian, jadi sedikit secerca hari yang kita berikan, infakkan untuk mempelajari bahasa kitabnya ini, jangan disia-siakan. Jadi semoga Allah mengikhlaskan kita, karena kalau tanpa ikhlas, sia-sia juga itu semua. Jadi waktu yang ringkas, yang sedikit, kita sisihkan untuk mempelajari bahasa kitabnya ini, semoga menjadi amal yang makbulan. Ya. Jadi amal yang kita terima. Jadi, dan bermanfaat bagi kita di hari yang ketika itu manusia seperti tadi. Demikian. Jadi insya Allah kita akan memasuki pelajaran kita. Kemarin kita telah sampai di kaidah yang ke-13 dari Nahwalih yang ditulis oleh Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Jadi demikian. Jadi rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Kita sampai ke kaidah yang ke-13. Tetapi tidak ada salahnya dan itu baik, kita akan mengulang cepat kaidah 1 hingga 13. Nah, untuk merujuk cepat. Karena itu sudah berlangsung 2 pekan yang lalu. Dan ini sebenarnya adalah suplemen. Karena kita mempelajari ini jarang-jarang, namanya daurah. itu dia bisa menjadi pegangan utama. Dia adalah suplemen tambahan. Hendaklah diikuti di majelis-majelis bahasa Arab. Ya. Jadi para ustaz-ustaz kita sudah banyak membuka majelis bahasa Arab. Silahkan diikuti Ustaz Wahid, Hafidhahu Ta'ala, Ustaz Ferry, Hafidhahu Ta'ala, dan ustaz-ustaz yang lain. Jadi Hafidhahu Mawahu Ta'ala. Silahkan diikuti. Mungkin di Hang juga ada. Itu bisa diikuti. Silahkan ustaz-ustaz kita. Nanti diperdalam di sana. Kita ke kaidah satu, tapi ini murojaah. Maka cepat, insya Allah. Sudah ketemu halaman 10. Al-Ula, sama-sama. Al-Ula. At-tarkibul ladhi. At-tarkibul ladhi. Yufidu fa'idatan tamatan. Yusamma jumlatan mufidatan. Yusamma jumlatan mufidatan. Wa yusamma aidan. Yusamma aidan. Kalaman. Susunan, sama-sama. Susunan yang memberi faedah, yang memberi faedah, yang sempurna, yang sempurna, dinamakan, dinamakan jumlah mufidah, jumlah mufidah, dan dinamakan juga, dan dinamakan juga kalam, kalam. Jadi susunan yang faedah yang sempurna dinamakan jumlah mufidah atau kalam. Asaniyatu, asaniyatu, al jumlatul mufidatu. Al-jumlatul mufidatu. Kodak tatarokkabu. Kodak tatarokkabu. Min kalimata ini. Min kalimata ini. Wa kodak tatarokkabu. Wa kodak tatarokkabu. Min aktaro. Min aktaro. Wa kullu kalimatin fiha. Wa kullu kalimatin fiha. Tu'addu juz'an minha. Tu'addu juz'an minha. Jadi, jumlah mufidah. Masalah. Jumlah mufidah. Terkadang terdiri dari dua kata. Terkadang terdiri dari dua kata. Dan terkadang terdiri dari lebih banyak. Dan terkadang terdiri dari banyak. Dan setiap kata di dalamnya. Dan setiap kata di dalamnya. Dihitung sebagai bagian darinya. Dihitung bagian darinya. Jadi bagian dari satu kesatuan jumlah mufidah. Terdiri dari unsur-unsur kata. Gitu. Ada yang kadang dua, ada yang banyak. Kita masuk ke contoh halaman 9. Al-amsilatu. Al-amtilatu. Al-awwalu. Al-awwalu. Al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Kebun tersebut indah. Kebun tersebut indah. Ini jumlah mufidah. Karena orang paham dengan kalimat tersebut. Kebun tersebut. Kemudian sesuatu yang mau diinformasikan. Kemudian ada informasinya. Indah. Orang paham. Orang lega dengan kalimat tersebut. Maka disebut jumlah mufidah. Sekiranya dia menyebutkan saja al bustanu, enggak dilanjutkan. Orang enggak paham. Apa? Ada apa dengan kebun? Maka, ghairu mufidah. Sekarang ini mufidah. Jadi kalimat sempurna. Dan terdiri dari dua kata. Berarti terbukti kaidah tadi, bisa terdiri dari dua kata. Sekarang kita langsung masuk ke yang keenam. Jadi, contoh yang keenam. Karena ini cuma murojaah. As-sadisu. As-sadisu. Yakthurun nakhilu fil misro. Yaksurun nahilu fi Misra. Pohon kurma banyak di Mesir. Pohon kurma banyak di Mesir. Nah, ini juga orang mendengar paham, orang baca paham. Maka jumlah mufidah sempurna dan terdiri dari 1 2 3 4 4 kata. Jadi terbukti tadi bisa 2 atau lebih. Itu jumlah mufidah. Kita masuk ke kaidah yang ketiga, halaman 15. Asalisatu. Asalisatu. Sudah ketemu semua ya. Al-kalimatu salah satu anwa'in. Al-kalimatu salah satu anwa'in. Nah, tadi berbicara dengan terdiri dari dua kata, kemudian beberapa kata. Nah, kata tersendiri sendiri di dalam bahasa Arab ada beberapa macam. Tiga macam. Nah, ada beberapa macam, ya ini tiga macam. Nah, maka akan terusun dari ini, dua mudah, kata-kata macam-macam. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, yaitu kata benda. Fi'lun, kata kerja. Harfun, huruf. terjadi tadi ini. Fal ismu, fal ismu kullu lafdin, kullu lafdin yusamma bihi insanun aw hayawan, yusamma bihi insanun sama yusamma bihi insanun aw hayawanun, aw hayawanun aw nabatun, aw nabatun aw jamadun, aw jamadun aw ayyu syai'in akhar, aw ayyu syai'in akhar. Adapun kata benda ismun, dia adalah setiap lafaz yang dinamakan dengannya manusia atau binatang atau tumbuhan atau benda-benda mati atau apa-apa yang selain itu. Itulah ismun. Karena dia sebenarnya adalah sebuah nama. Maka ini ismun karena dinamakan kitabun. Ini ismun dinamakan maktabun, atap sakhun. Ada nama, benda dikasih nama, benda mati. Ada manusia, Pak Widi, ismun juga. Karena manusia ada tumbuhan, kelapa, sajaratun, atau benda dinamakan pohon, dinamakan sajaratun, dan lain-lain sebagainya. Dan sesuatu yang lain, batu, dinamakan batu, ada yang dinamakan kayu, ada yang dinamakan kamera. Ismun, sesuatu yang diberi, lafad yang dinamakan dengannya beberapa hal tadi. Walfi'lu. Kullu lafdin. Kullu lafdin. Ya dulu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Ya dulu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Ya. Dan kata kerja. Dan kata kerja. Setiap lafaz. Setiap lafaz. Yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan. Yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan. Pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu. Karena namanya pekerjaan bisa telah dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Itulah. Ya bisa telah dilakukan, sedang atau akan. Di bahasa Inggris pun juga ada. Ya, jadi kemudian wal harfu. Wal harfu. Kullu lafdin. Kullu lafdin. La yadharu ma'nahu kamilan. La yadharu ma'nahu kamilan. Illa ma'a ghairihi. Illa ma'a ghairihi. Dan huruf setiap lafaz. Di setiap lafaz yang tidak nampak maknanya secara sempurna, yang tidak nampak maknanya secara sempurna melainkan bersama yang lain. Melainkan bersama yang itulah lain. Huruf. Itu. Misalnya di, ke. Gitu kan? Seperti ada yang butuh yang lain. Nah, itu huruf. Misalnya fil baiti ya. Ya, fi itu aja. Jadi di dalam katanya sendiri kayak ada yang enggak lengkap. Di dalam buku, kitabun, katanya sendiri untuk kata dia sendiri, udah. Jadi kelihatan. Tapi untuk ya, fi, di dalam. Jadi bikin orang itu ada, seperti ada yang kurang. Jadi nampaknya maknanya secara kata sendiri, jadi tidak sempurna. Melainkan bersama yang lain, itulah huruf. Kita lihat contohnya. Halaman 13. Ya, halaman 13. Al-awwalu. Rakiba Ibrahimul Hisona. Rakiba Ibrahimul Hisona. Ibrahim mengendarai kuda. Nah, ada rakiba, itu fi'lun, kata kerja, mengendarai. Ibrahimu ismun. Nama orang, namanya Ibrahim. Yusama bihi syahsun. Dinamakan orang. Seorang. Nah, Ibrahim. Kemudian al-hisona yusama bihi hayawanun. Dinamakan dengannya binatang. Berarti kan dinamakan dengannya sesuatu macam-macam tadi. Ini berarti fi'lun ismun ismun. Kemudian kita lihat yang ke-7. As-sabi'u. As-sabi'u. Tajaris safinatu alal ma'i. Tajaris safinatu alal ma'i. Perahu atau kapal tersebut, adik. Nah, jadi berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Ya, kapal tersebut. Ini ada tajri kata kerja. Berjalan, berlayar. Gitu. Ya, kemudian as-safinatu ismun, sebuah benda dinamakan kapal atau perahu. Ala huruf. Kemudian al-ma'i ismun juga kata benda. Jadi ini fi'lun, ismun, harfun, ismun. Seperti itu. Isinya itu gitu. Karena kata terdiri dari tiga. Isinya tiga-tiga itu. Bolak-balik. Ya, demikian. Saya kira jelas. Karena ini hanya murojaah cepat. Kita masuk ke halaman 31. Hafan, 30. Ar-rabi'atu. Ar-rabi'atu. Al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi. Huwa. Huwa. Kullu fi'lin. Kullu fi'lin. Yadullu ala husuli amalin. Yadullu ala husuli amalin. Izzamanil madhi. Izzamanil madhi. Jadi, fi'il madhi. Asal. Fi'il madhi. Atau kata kerja lampau ini. Ya. Dia adalah setiap kata kerja. Yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan. Yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan. Ya. Di pada zaman yang lampau. Pada zaman yang lampau. Maksudnya pada waktu yang lampau. Itulah fi'il madhi. Kita lihat contohnya di halaman 19. Al-awwalu. Al-awwalu. Jarol kalbu. Jarol kalbu. Jadi, ini artinya jaro itu berlari, al-kalbu itu anjing. Jadi anjing tersebut berlari. Anjing tersebut berlari. Ya, berlarinya sudah terjadi. Jaro. Ini fi'il madhi. Kalau di kamus ini jaro, nanti mudhari'nya yajri. Jadi fi'il madhi itu lampau. Jadi anjing tersebut telah berlari. Sudah berlangsung larinya itu. Kita lihat nomor 6. As-sadisu. As-sadisu. Badatid dajajatu. Badatid dajajatu. Ya. Ayam betina tersebut telah bertelur. Ayam betina tersebut telah bertelur. Ya. Ini lampau juga. Telah bertelur. Demikian. Ini fi'il madhi. Menunjukkan kejadian yang lampau. Nah. Dan dilihat di kamus. Mudah-mudahan nanti suatu ketika kita bisa mengadakan daurah juga untuk dasar. Pendasaran beberapa hal kaidah. Karena dulu sebenarnya kita maksudkan ini untuk yang belajar untuk nambah suplemen. Tapi ternyata ada sebagian yang belum pernah belajar. Mudah-mudahan suatu ketika kita bisa mengadakan daurah tapi daurah dasar. Jadi menyemai nahwu shorof. Menyemai dari awal-awal. Kita masuk ke Al-Khamisatu. Halaman 21. Jadi yang kelima, kaidah yang kelima. Al-fi'lul mudhari'u. Al-fi'lul mudhari'u. Huwa. Huwa. Kullu fi'lin. Kullu fi'lin. Yadullu ala husuli amalin. Yadullu ala husuli amalin. Izzamanil khabiri. Izzamanil khabiri. Awil mustaqbali. Awil mustaqbali. Wala budda. Wala budda. An yakuna mabdu'an. An yakuna mabdu'an. Biharfin. Biharfin. Min hurufil mudhari'ati. Min hurufil mudhara'ati. Wahiyal hamzatu. Wahiyal hamzatu. Wannunu. Wannunu. Wal ya'u. Wal ya'u. Watta'u. Watta'u. Ini fi'il mudhari sekarang. Dia adalah setiap tadi, setiap kata kerja. Setiap kata kerja. Yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan. Yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan. Pada waktu yang sekarang atau akan datang. Pada waktu yang sekarang atau akan. Dan harus. Dan harus. Dimulai dengan huruf. Dimulai dengan huruf. Dari huruf-huruf mudhara'ah. Dari huruf-huruf mudhara'ah. Dia adalah. Dia adalah. Hamzah. Nun. Ya. Ta. Nah, itulah fi'il mudhari' sekarang. Waktunya sekarang atau akan datang. Kata kerja, tapi waktunya sekarang atau akan datang. Dan harus dia ada huruf mudhara'ah. Maka fi'il mudhari' akan ada empat huruf itu di depan. Jadi, hamzah, nun, ya, ta. Demikian. Kita akan masuk ke contoh. Halaman 30. 20. Oh ya, halaman 20, Afan. Halaman 20. Oh, tadi halaman 20 ya. Tadi hanya putin yang kaidah nomor 4 tadi, halaman 20, bukan 30, Afan. Tadi halaman 20. Tadi halaman 20, secara al-awwalu. Al-awwalu. Aghsilu yadayya. Aghsilu yadayya. Saya mencuci atau membasuh kedua tangan saya. Saya mencuci atau membasuh kedua tangan saya. Ya, ya membasuh bisa, mencuci bisa. Kedua tangan saya. Ini ada kata aghsilu. Ini fi'il mudhari. Ada huruf mudhara'ahnya, hamzah di depan. Itu hamzah bukan alif. Tapi kayak alif, ya itu hamzah berkendaraan alif. Hamzah itu huruf yang menarik. Dia bisa naikkan huruf-huruf yang lain. Kadang naik alif, kadang naik waw, kadang naik ya, kadang jalan sendiri. Jadi dia bisa infanteri dan kavaleri. Itu nanti siapa namanya? Istilahnya Bapak TNI ya. Artinya, jadi itulah hamzah. Maka bahkan hamzah itu kadang dipelajari secara khusus. Ya, karena hamzah ini. Saya pernah lihat ada buku yang bahas hamzah. Ya, hamzah. Menarik hamzah ini. Jadi, aksilu saya mencuci kedua tangan saya. Nah, fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Nah, bukan lampau. Nah, sekarang atsaminu. Ya. Tadbulul wardatu. Tadbulul wardatu. Tadbulu artinya layu. Al wardatu bunga mawar. Bunga mawar tersebut layu. Bunga mawar tersebut layu. Ya, artinya. Jadi tadbulu fi'il mudhari. Ini bunga mawar, layu. Jadi layunya tidak lampau, jadi sedang layu. Demikian. Ini. Sekarang kita lanjutkan kaidah berikutnya. Kaidah yang ke-6 halaman 22. As-sadisatu. As-sadisatu. Fi'lul amri huwa. Fi'lul amri huwa. Kullu fi'lin. Yutlabu bihi husulu syai'in. Yutlabu bihi husulu syai'in. Bizzamanil mustaqbali. Bizzamanil mustaqbali. Kata kerja perintah itu fi'il amr. Ya. Dia adalah setiap kata kerja. Setiap kata kerja. Nah, jadi diminta dengannya. Diminta dengannya. Terjadinya sesuatu. Terjadinya sesuatu. Pada waktu yang akan datang. Pada waktu yang akan datang. Itulah fi'il amr. Maka ambilkan buku, tuliskan sesuatu, belikan roti misalnya. Dia menginginkan sesuatu, menginginkan pembelian roti, menginginkan penulisan, menginginkan pengambilan buku. Itulah diminta sesuatu dengannya, itulah fi'il amr. Kejadiannya sudah terjadi belum, karena rotinya belum dibeli. Bukunya belum diambil, diinginkan untuk sesuatu yang akan datang. Ya. Karena itu enggak mungkin perintah untuk yang kemarin, ambilkan buku itu kemarin. Mungkin? Lah ya mungkin, tidak mungkin. Berarti mesti akan datang yang perintah. Jadi. Mas, kalau segera dilakukan, yang akan datangnya cepat. Lama juga, yang jelas dia akan datang. Belum terjadi perbuatan yang diminta tadi. Dia baru meminta. Itulah fi'il amr. Contohnya kita lihat. Halaman 21. Al-awwalu. Al-awwalu. Il'ab bil kurati. Il'ab bil kurati. Nah, bermainlah bola artinya. Bermainlah bola. Perintahnya il'ab. Bermainlah. Ini kalau di kamus dari la'iba yil'abu. Ini sudah dalam bentuk amr, perintah. Dan nanti insya Allah dipelajari di sorof. Dengan perintah. Jadi menjadi il'ab. Jadi la'iba yil'abu. Inilah diminta untuk dilakukannya permainan bola. Saya kira satu contoh sudah jelas lah ya untuk ini. Dan ini juga hanya murojaah. Sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya. Wah, kenapa harus pakai murojaah? Murojaah itu. Nah, penting. Sebagaimana orang-orang olahraga pemanasan dulu biar tidak seleo gitu. Untuk perkara seperti itu kita siapin, apalagi untuk kita mempelajari Al-Qur'an. Jadi ini bahasanya Al-Qur'an. Lebih layak lagi. Dan amat sedikit yang sudah kita murojaah. Jadi sangat lebih layak dilakukan murojaah. Jadi jangan bersedih atau bahkan, oh paling nanti murojaah. Saya masih makanulah, nanti celah. Jangan. Jadi kalau enggak ada udur, tetap adakan pelajarannya itu ada murojaah, tetap diikuti murojaahnya. Jadi anda, kecuali ada udur, lah Pak Sabi, enggak mengapa. Kemudian, as-sabi'atu. As-sabi'atu. Al-fa'ilu. Al-fa'ilu. Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Tadi. Fa'il. Fa'il. Ini dia. Adalah isim yang marfu'. Isim yang marfu'. Maksudnya kata benda yang marfu'. Marfu'. Yang kata kerja mendahului dia. Yang kata kerja mendahului dia. Dan menunjukkan. Dan menunjukkan. Atas yang melakukan perbuatan. Atas yang melakukan perbuatan. Jadi fa'il itu pelaku. Nah, menunjukkan atas yang melakukan perbuatan di dalam bahasa Arab. Dia didahului kata kerjanya, dirinya. Jadi, kata kerja mendahului dia. Kita lihat contohnya akan kelihatan. Halaman 27. Al-awwalu. Al-awwalu. Toral usfuru. Toral usfuru. Burung tersebut terbang. Burung tersebut terbang. Nah, toro itu terbang. Itu kata kerja. Toro. Kemudian al-usfuru ilah fa'il. Pelakunya. Ya. Jadi dia didahului oleh kata kerja, yaitu toro. Dan menunjukkan yang melakukan kata kerja itu. Yang melakukan perbuatan itu. Itu, yaitu perbuatan terbang itu. Maka dilah pelakunya al-usfuru. Hukumnya marfu. Maka dari ismun marfu'un. Maka di dhammah ini. Al-usfuru. Itu rahasianya. Kenapa enggak di fathah dan di kasroh? Karena dia marfu. Nah, kita masuk ke kaidah ke-8. Halaman 31. Afaminatu. Afaminatu. Al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Al-maf'ulu bihi artinya objek. Ya. Jadi isim yang mansub. Isim yang mansub. Yang terkena padanya perbuatan pelaku. Yang terkena padanya pelaku. Itulah objek atau maf'ulun bi. Dia terkena perbuatan pelaku. Misalnya, saya memukul batu. Yang terkena pukulan siapa? Batu. Itulah maf'ulun bi, objek. Di dalam bahasa Indonesia, objek. Dia adalah ismun mansubun. Hukumnya mansub. Isim yang mansub. Kata benda yang mansub. Kita lihat contohnya. Halaman 30. Al-awwalu. Al-awwalu. Syaddat tilmidul habla. Syaddat tilmidul habla. Syaddat artinya mengencangkan. At-tilmidhu artinya anak. Jadi anak tersebut mengencangkan al-habla, al-habla tali. Jadi pelakunya yang mengencangkan siapa? Tilmidhu, anak tersebut. Maka dia marfu tadi. Yang melakukan perbuatan pengencangan tadi adalah at-tilmidhu. Maka dia marfu, anak tadi ismun marfu untuk pelaku. Maka dia dhamma. Kemudian al-habla ismun mansubun. Karena dia waqa ala fi'lul fa'ili. Dia terkena perbuatan pengencangan. Jadi dia objek. Maka dia ismun mansubun. Maka di fathah. Wah deh. Nah, jelas? Akhi? Jelas antum ah? Antum ah? Jelas. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Halaman 36. Kaidah 9. At-tasi'atu. At-tasi'atu. Al-mubtada'u. Al-mubtada'u. Ismun marfu'un fi awwalil jumlati. Ismun marfu'un fi awwalil jumlati. Isim yang marfu'. Isim yang marfu'. Pada awal jumlah. Pada awal jumlah. Maksudnya adalah kata benda atau isim. Yang marfu' hukumnya. Di awal kalimat. Di awal jumlah. Kalau fa'il tadi. Di awal jumlah tidak? Tidak. Karena taqaddamau fi'lun. Kalau yang fa'il tadi. Jadi kata kerja mendahului. Contohnya tadi torol usfuru. Burung tersebut terbang. Kalau ini mubtada, enggak. Dia di depan. Ya. Nah, hukumnya tapi sama-sama marfu. Cuma namanya lain. Wah kok rumit ya. Sama-sama marfu kok dinamain lain. Enggak rumit. Itu biasa. Makan nasi. Namanya Pak Widi. Makan nasi. Namanya Pak Iwan. Sama-sama makan nasi. Namanya lain. Enggak masalah. Karena dia dibutuhkan penamaan yang lain itu. Karena dia masing-masing mempunyai karakter. Yang dengan nama itu akan dikenal. Di dalam pembelajaran. Maka sangat dibutuhkan. Pengenalan terhadap istilah-istilah ini. Akan bermanfaat dalam pembelajaran. Maka demikian juga ini. Al-mubtada'u. Isim yang marfu. Isim marfu juga. Tetapi di awal kalimat. Itulah mubtada. Al-ashiratu. Al-khabaru. Al-khabaru. Ismun marfu'un. Ismun marfu'un. Yukawinu ma'al mubtada'i. Yukawinu ma'al mubtada'i. Jumlatan mufidatan. Jumlatan mufidatan. Khabar adalah isim yang marfu. Khabar adalah isim yang marfu. Yang bersama mubtada. Yang bersama mubtada. Membentuk kalimat sempurna. Membentuk kalimat sempurna. Ya, membentuk jumlah mufidah. Membentuk kalimat sempurna. Itu. Itulah khobar. Bersama mubtada membentuk kalimat sempurna. Kita lihat contohnya. Dan hukumnya juga marfu. Maka mubtada tadi isim marfu di alamat kalimat. Di awal jumlah. Kemudian khobar, ya, dia bersama mubtada, jadi ada tambahan dari mubtada dinamakan khobar. Dan dia bersama mubtada tadi membentuk kalimat sempurna. Kita lihat contohnya. Halaman 35. Al-awwalu. Al-awwalu. At-tufahatu hulwatun. At-tufahatu hulwatun. Buah apel tersebut manis. Manis. Ini yang mubtada kira-kira yang mana? At-tufahatu. Ya, at-tufahatu. Karena dia di awal jumlah. Tadi karena ismun marfu'un fi awal jumlah. Isim yang marfu' di awal jumlah lo kalimat. Dan dia akan diberi penjelasan oleh khobar. Khobar itu kabar, berita. Maka dia akan diberi keterangan ada apa dengan apel tersebut. Hulwatun itulah khobar. Ya. Dia adalah berita bagi mubtada. Memberitakan tentang mubtada. Maka kedua ini bergandengan, jadilah kalimat sempurna, kita paham dan tenang. Kita mendengar kalimat tersebut. Apel tersebut manis, jelas. Jadi, pembicaraan atau tulisan tersebut membuat kita tentram. Tidak ada kekurangan atau ada yang kurang. Itulah kalimat sempurna. Andaikan tanya, tanya yang lain paling. Belinya di mana? Gitu. Tapi kalimat sendiri tidak bermasalah. Berbeda kalau kita tutup salah satu. Misalnya kita tutup, khulwatun kita tutup. Coba tutup. Kita tutup, jadi at-tufahatu. Habis itu kita diam. Ketemu orang, at-tufahatu. At-tufahatu. Nah, kalimat sendiri bermasalah tidak? Bermasalah. Orang akan, ada apa? Apalnya apa? Kenapa? Jadi kalimat sendiri bermasalah. Ada yang kurang maksudnya. Maka enggak sempurna. Atau kita juga khulwatun. Ketemu orang, manis. Manis. Manis. Bermasalah kalimatnya. Jadi tidak sempurna. Maka digandengkan keduanya baru sempurna apel tersebut manis. Itu singkatnya mubtada khobar. Berdua adanya berdua bersama menjadikan jumlah mufidah. Lanjut ke berikutnya. Halaman 39. Al-hadiyata asyara. Al-hadiyata asyara. Yang ke-11 artinya. Kullu jumlatin. Kullu jumlatin. Tatarokkabu min fi'lin wa fa'ilin. Tatarakabu min fi'lin wa fa'ilin. Tusamma jumlatan fi'liyatan. Tusamma jumlatan fi'liyatan. Jadi setiap jumlah. Setiap jumlah. Yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya, maksudnya terdiri dari kata kerja dan pelaku. Itulah setiap jumlah atau kalimat yang terdiri dari kata kerja dan pelaku. Tusamma jumlatan fi'liyatan. Sama jumlah dan fi'liyah. Dia dinamakan jumlah fi'liyah. Nah, gitu. Terdiri dari fi'lun wa fa'ilun. Fi'lun fa'ilun. Fi'lun fa'ilun. Jumlah fi'liyah. Fi'liyah mendahului. Fi'lun fa'ilun. Fi'lun fa'ilun. Jumlah fi'liyah. Yang palingnya enak. Fi'lun fa'ilun. Contohnya di halaman yang sama. Halaman 39. Al-awwalu. Al-awwalu. Lama al-baraku. Lama al-baraku. Lama itu berkilat atau berkilau. Nah, itulah. Al-barku kilat. Jadi kilat bersinar atau berkilau. Gitu. Gitu. Jadi ada fi'lun lama'a. Berkilau. Ya, itulah fi'lun. Kata kerja. Siapa yang berkilau? Al-barku. Dialah pelakunya. Yang berbuat kilau tadi. Fa'il dia. Dan fa'il tadi hukumnya marfu' mansub majrur. Marfu' maka al-barku. Jelas ya soalnya. Ini jumlah fi'liyah karena fi'lun dan fa'ilun. Fi'lunnya mendahului. Jumlah fi'liyah. Terdiri dari fi'lun dan fa'ilun. Kita lanjut ini ke halaman 42. Atsaniyata asyara. Atsaniyata asyara. Kullu jumlatin. Kullu jumlatin. Tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin. Tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin. Setiap jumlah. Setiap jumlah. Yang terdiri dari mubtada dan khobar. Yang terdiri dari mubtada dan khobar. Dinamakan jumlah ismiyah. Dinamakan jumlah ismiyah. Itulah setiap jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar dinamakan jumlah ismiyah. Yang tadi kita sudah bahas mubtada khobar. Kita langsung ke contoh. Yang contoh insya Allah keadaan menjadi jelas di halaman yang sama, halaman 42. Al-awwalu. Al-awwalu. Ad-darsu wasi'atun. Apaan? Ad-daru. Ad-daru wasi'atun. Ya. Ad-daru artinya rumah. Rumah tersebut luas artinya. Ini ada ismun yang pertama, bukan fi'lun. Ismun marfu'un fi awalil jumlati. Isim yang marfu, ini dhammah, ad-daru. Bukan ad-daru atau ad-dari. Di awal jumlah, berarti mubtada. Kaidah yang tadi, kaidah 9. Isim yang marfu di awal kalimat. Kemudian wasi'atun, luas. Dia adalah ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Isim yang marfu yang bersama dengan mubtada membentuk kalimat sempurna. Yang kita menjadi faham kalimat itu. Maka dia adalah khobar. Jadi keduanya bergabung, mubtada dan khobar. Tadi disebut jumlah ismiyah. Kulu jumlah dan tatarokabu min mubtada in khobarin. Itu sama jumlah dan ismiyatan yang tadi. Setiap kalimat atau jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar dinamakan jumlah ismiyah. Dan memang ternyata didahului oleh ismun. Karena mubtada tadi ismun. Ismun marfu'un. Nah, maka menghafalnya juga enak. Didahului oleh ismun. Bukan kata kerja. Mendahulinya adalah kata kerja. Yaitu mubtada tadi. Maka jumlah ismiyah. Kita masuk ke 13. Alhamdulillah. Muraja'ah hampir selesai. As-sabi'at asyara. Apa? Oh ya. As-sabi'at. Oh bukan ya. As-salisata asyara. Ya, yang ke-13 ya. Jadi halamannya 47. Nah dia. Ats-tsalitsata asyara yang ke-13. Yunsabul fi'lul mudhari'u. Yunsabul fi'lul mudhari'u. Mata sabaqahu. Mata sabaqahu. Ahadun nawasibil arba'ati. Ahadun nawasibil arba'ati. Wahia. Wahia. An lan idzan kai. An lan idzan kai. Jadi fi'il mudhari' dimansub. Fi'il mudhari' dimansub. Jadi kapan saja mendahulinya? Kapan saja mendahulunya? Salah satu dari empat yang memansubkan. Salah satu dari empat yang memansubkan. Dia adalah? Dia adalah? An. An. Lan. Lan. Idan. Idan. Kai. Kai. Inilah yang memansubkan fi'il mudhari. Jadi kalau dia dimansubin itu, kapan saja dia dimansubin itu salah satunya, maka menjadi mansub. Kita lihat contohnya. Halaman 46. Sudah ketemu halaman sebelumnya. Al-awwalu. Al-awwalu. Uridu an uhsina sibahata. Uridu an uhsina sibaha. Ya, itu uhsina. Enggak uhsinu. Mansub. Fi'il mudhari' itu artinya uridu saya ingin. Jadi, an uhsina memperbaiki as-sibahata renang. Renang. Ingin memperbaiki renang. Jadi, uhsina itu mansub karena adanya an. Sesuai tadi. Marfu'nya uhsinu. Mansubnya uhsina. Demikian ilmu tadi. Kemudian asan. Contoh yang ketujuh. As-sabi'u. As-sabi'u. Idzan tuqima indana. Idzan tuqima indana. Itu artinya kalau begitu kamu tinggal bersama kami. Nah, atau tinggal di tempat kami. Itu. Itu dalam kurung itu maksudnya, kita baca aja, tujibu bidzalika. Tujibu bidzalika. Man qala sa'azuru madinatakum. Man qala sa'azumu madinatakum. Ya, itu sebenarnya adalah bisa menjadi jawaban ketika ada, jadi menjadi jawaban orang yang berkata, sa'azuru madinatakum, saya akan mengunjungi kotamu. Kalau ada orang mengatakan saya akan mengunjungi kotamu, kita bisa meresponnya dengan, idzan tuqima indana. Mungkin kawannya, kalau begitu kamu tinggal tempat saya. Seakan ke kotamu. Kalau begitu kamu tinggal tempat saya. Kalau begitu itu idzan itu. Nah, itulah yang membuat mansub tuqimu menjadi tuqima. Marfu'nya tuqimu. Jadi fi'il mudhari kata kerja juga punya marfu'. Ini marfu'nya adalah tuqimu, fi'il mudhari itu. Mansubnya tuqima. Jadi idzan tuqima. Karena ada idzan itulah dia menjadi tuqima. Kalau tidak ada apa-apa, maka dia tukimu. Demikian. Saya kira jelas. Kemudian al-ashiratu. Al-ashiratu. Yang ke-10, jadi ya. Jitu kai ata'allama. Jitu kai ata'allama. Saya datang supaya atau saya datang untuk belajar. Saya datang untuk belajar. Ya, saya datang untuk belajar. Nah, supaya belajar, untuk belajar, agar belajar gitu. Jadi tujuan dia datang adalah belajar. Jadi kai itulah yang menjadikan kai itulah yang menjadikan ata'allamu menjadi ata'allama. Karena ada kai. Kai lah itu menjadi kai ata'allama. Itu marfu'nya ata'allamu. Sekarang mansub karena masuk kai. Wadih? Wadih. Nah, alhamdulillah. Itu contohnya, itu adalah murojaah kita. Sekarang kita masuk ke daurah kita yang seharusnya hari ini. Yaitu bagian ketiga. Jadi, belajar kita. Di halaman ke-14. Oh ya, sebelumnya ada i'rab. Kita murojaah singkat dulu. Halaman 51. Halaman 51. Kita ketemu ya. Tamrinun fil i'rabi itu ada. Tamrinun fil i'rabi. Al-awwalu. Al-awwal. Uridu an yahdural khadimu. Uridu an yahdural khadimu. Jadi uridu itu artinya saya ingin. Saya ingin tadi pelayan datang, pelayan hadir gitu. Jadi kita i'rabnya uridu. Itu kan ada bawahnya uridu an yahdural khadim itu ada uridu. Ini mau meng-i'rab. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Maka maksudnya uridu adalah fi'il mudhari. Dideteksi dalam i'rab. An. An. Harfu nasbin. Harfu nasbin. Nah, itulah huruf yang mansubkan. Yang tadi masuk dalam kaidah. Yang mansubkan fi'il mudhari. Yahduro. Yahduro. Fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'il mudhari mansub. Itulah. Kenapa mansubnya? Kemasukan an tadi. Sekiranya dia tidak ada yang mansubkan, yang itu enggak ada yang mengganggunya, yahduru fi'il mudhari itu marfu. Dia ada an, maka jadilah dia yahdura. Waleh. Nah, kemudian. Al-khadimu. Al-khadimu. Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Jadi pelaku marfu. Itulah si khadim. Karena dia yang datang. Maksudnya yang diharapkan dia datang. Khadimnya datang. Pelayannya datang. Dia pelaku dari datang. Hadir. Dia pelakunya. Maka khadimun, maka kita baca al-khadimu. Bukan al-khadimo. Afan, bukan al-khadima. Karena dia pelaku. Asani. Asani. Lan yu'adzibu Muhammadun al-hayawana. Lan yu'adzibu Muhammadun al-hayawana. Muhammad tidak akan menyiksa binatang. Muhammad tidak akan menyiksa binatang. Jadi, lan itulah. Tidak akan artinya. Lan. Lan. Harfu nasbin. Harfu nasbin. Itulah huruf yang memansubkan. Ya, salah satu dari empat tadi. Yu'adziba. Yu'adziba. Fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'il mudhari' mansub. Apa kira-kira penyebab mansubnya, teman sekalian? Lan. Lan. Kan ada lan tadi. Yang mansubkan. Kemudian Muhammadun. Fa'ilun marfu'un. Pelaku marfu'. Ini, atau fa'il marfu'. Karena yang penyiksaan tadi siapa? Muhammad pelakunya. Tapi dia tidak akan maksudnya. Tidak akan sebagai pelaku penyiksaan. Itulah. Maka kita baca Muhammadun. Tidak Muhammadan. Kalau mansubnya Muhammadan. Kita baca Muhammadun. Akhi yang baru ikut. Bisa mengikuti? Jelas? Alhamdulillah. Jadi antum berbakat. Baru ikut sudah paham. Jadi berbakat. Jangan berhenti. Apalagi masih muda. Kalau dilanjutkan 2 tahun lagi berubah, jadi ada perubahan pada kita. Kalau kita berhenti 2 tahun lagi sama. Kalau kita berjalan ya tamaknya, tapi sekarang nggak bisa apa-apa. Iya sekarang atau bisa sedikit sekarang. Coba lanjutkan 2 tahun lagi berubah. Maka 2 orang satunya melanjutkan perjalanannya, satu tidak, maka 2 tahun lagi duanya jelas berbeda. Jelas? Ada seorang masuk perusahaan, tahtunya mungkin 2 tahun lagi sama, keahlian sama, ilmunya sama, itu mungkin bisa jadi leadernya nanti kalau masuk. Karena dia satunya terlambat, 2 tahun. Nanti adalah saya main dulu, enggak kerja dulu, misalnya gitu. Berbeda 2 tahunnya. Karena dia sudah di situ melakukan aktivitas-aktivitas sehingga menaikkan derajatnya. Apalagi perkara ini. Ya, perkara menaikkan derajat juga. Ustaz kita sudah sering membahasnya, menaikkan derajatnya. Jadi di sisi Allah Azza wa Jalla. Berbeda. Kita lanjutkan lagi. Al-hayawana. Al-hayawana. Maf'ulun bihi mansubun. Maf'ulun bihi mansubun. Tadi al-hayawana itu objek mansub. Nah, tadi sudah ada kaidahnya. Al-maf'ulu bihi ismun mansubun. Inilah di Arab maf'ulun bihi mansubun. Dia objek dari penyiksaan tadi. Tadi Muhammad tidak akan menyiksa binatang. Objeknya binatang. Maka mansub. Kita baca al-hayawana, bukan al-hayawanu. Wah deh. Alhamdulillah. Kita selanjutkan kaidah berikutnya. Idealnya ini latihan-latihan juga kita kerjakan. Karena ini daurah, bukan pendalaman rinci. Ya, kita secara umum. Mudah-mudahan di majelis-majelis yang khusus, majelis-majelis yang rutin bisa diperdalam ini. Kalau kita seluruh latihan kita kerjain, mungkin baru kaidah 5 atau berapa. Kita sudah meluncur dengan deras sampai kaidah sekarang. Masuk ke kaidah 14. Jadi, Ar-Rabi'ata Asyara. Ar-Rabi'ata Asyara. Yang ke-14. Yujzamul fi'lul mudhari'u. Yujzamul fi'lul mudhari'u. Idza sabaqahu. Idza sabaqahu. Harfun jazimun. Harfun jazimun. Kal hurufil atiyati. Kal hurufil atiyati. Wahia. Wahia. Lam. Lam. Walan nahiyatu. Walan nahiyatu. Wa'in. Wa'in. Jadi, itu artinya, fi'il mudhari' bi majzum. Jadi, yujzamul fi'lul mudhari'u. Fi'il mudhari' bi majzum. Jadi, idza sabaqahu, apa idza sabaqahu artinya idza apabila sabaqahu mendahulu dia, apabila mendahulu dia harfun jazimun, huruf yang memadzumkan. Jadi fi'il mudhari di madzum apabila mendahulu dia huruf yang memadzumkan. Kal hurufil atiyati, ka itu sebagaimana artinya? Kal hurufi sebagaimana huruf-huruf, al atiyati yang berikut. Wahia, dan dia adalah, maksudnya huruf-huruf tadi itu apa aja? Ya, wahia, lam, walanahiyatu wa'in. Lam, lanahiyah, dan in. Sebenarnya ini bukan pembatasan, nanti ada lebih. Ini oleh pengarang untuk jilid 1 dikasih 3, dicicil 3. Nanti ada lagi. Jilid 2 ada tambahan, jilid 2. Ini contohnya adalah la, alam wala nahiyatu wa'in. Al-khamisata asyara. Al-khamisata asyara. Sudah selesai atau masih nulis? Nah, silakan. Jadi, yang ke-15. Lam. Lam. Lam wala nahiyatu. Wala nahiyatu. Maksudnya, huruf tadi ada 3, lam walan nahiyatu wa'in. Contohnya baru 3. Maksudnya sebenarnya lebih tidak sekarang diberikan oleh pengarang 3. Nah, 3 dudu. Nah. Jadi lam walan nahiyatu maksudnya huruf lam dan lam nahiyah ya tajzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Tajzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Ya, tajzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Keduanya memajzumkan. Tajzimani artinya keduanya memajzumkan. Fi'il, satu fi'il mudhari'. Jadi fi'lan mudhari'an wahidan itu satu fi'il mudhari'. Jadi lam walan nahiyah itu berarti masuk kepada fi'il mudhari'. Kalau masuk salah satunya lam atau lan nahiyah, maka fi'il mudhari' majzum. Cuma fi'il mudhari' yang dimajzumkan satu buah aja. Oh, berarti nanti ada yang memajzumkan lebih dari satu? Ada, nanti. Ya, ada. Ini memajzumkan satu fi'il mudhari. Wal harful awalu, dan huruf yang pertama. Huruf yang pertama maksudnya lam. Itu huruf yang pertama. yanfi husulal fi'li fil madi. Dia mau menafikan terjadinya perbuatan di masa lampau. Jadi dia menafikan, memberi arti tidak. Seperti tidak makan, tidak minum, tidak datang itu. Membeli ada faedah kata tidak. Menafikan atau meniadakan atau mentidakkan. Jadi terjadinya perbuatan di masa lampau, yaitu lam, itulah lam. Huruf yang pertama. Kemudian wasani dan yang kedua itu maksudnya lan nahiyah. Gitu. Yanha an amalil fi'li. Dia melarang dari perbuatan. Jadi melarang dari dilakukannya perbuatan. Itulah lan nahiyah. Melarang dilakukannya perbuatan. Sudah dapat dua huruf lam dalam wahniyah. Nanti dengan contoh insya Allah akan menjadi jelas. As-sadisata asyara. As-sadisata asyara. In. In. Tajazimu fi'alaini. Tajazimu fi'alaini. Watufidu anna husulal fi'lil awwali. Watufidu anna husulal fi'lil awwali. Syartun. Syartun. Fi husulil fi'lil thani. Fi husulil fi'lil thani. Jadi in memadzumkan dua fi'il. Jadi artinya in tajzimu fi'laini. In memadzumkan dua fi'il. Dia memadzumkan dua fi'il. Wa tufidu dan dia memberi faedah. Anna bahwasanya husulal fi'lil awwali terjadinya fi'il yang pertama atau terjadinya perbuatan yang pertama syartun menjadi syarat fi husulil fi'lil tsani. Jadi pada terjadinya perbuatan yang kedua itulah in. Jadi terjadinya perbuatan pertama menjadi sebab terjadinya perbuatan, menjadi syarat terjadinya perbuatan yang kedua. Contohnya, kalau kamu datang ke rumahku, misalnya kan ya, jika kamu datang ke rumahku, akan kuberi uang 5.000. Kalau dia berarti datang ke rumahku tadi adalah syarat diberikannya uang 5.000. Jelas? Itulah in tadi, artinya jika. Nanti menjadi syarat. Maka kalau dia datang, enggak datang, berarti enggak datang 5.000, enggak dapat 5.000. Karena dia adalah syarat. Itulah faedah in. Insya Allah dengan contoh akan jelas. Kita masuk ke contohnya. Halaman 52. Nah, halaman 52. Nah, sudah ketemu. Jadi al-awwalu. Al-awwalu. Ya. Yahfaz Muhammadun darsahu. Afan, ada lamnya. Lam yahfaz Muhammadun darsahu. Lam yahfaz Muhammadun darsahu. Artinya itu adalah Muhammad tidak hafal pelajarannya. Coba sama-sama. Muhammad tidak hafal pelajarannya. Ya, ini fiilnya mudhari' sebenarnya yahfazu. Kalau tidak ada lam. Marfu. Tetapi ini kemasukan lam. Maka dia menjadi majzum. Dan lam, sebagaimana dalam penjelasan tadi, dia adalah yanfi husulal fi'li fil madhi. Dia menafikan terjadinya perbuatan di masa lampau. Jadi, ini kejadiannya adalah lampau. Di Iwan sekalian, ini perlu perhatian. Jadi, yahfadu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang tadi di kaidah umum, dia adalah menunjukkan perbuatan sekarang dan akan datang. Jelas ini ya, di kaidah umumnya. Nah, tetapi kalau kemasukan huruf lam, dia jadi berubah. Jadi lampau. Nah, dia menafikan husulal fi'li fil mali. Terjadinya perbuatan di masa lampau. Maka fi'il mudhari' sekarang ini menjadi berubah menjadi lampau karena kemasukan lam. dinafikan dan lampau. Jelas? Ya. Jadi kejadian Muhammad tidak menghafal pelajarannya itu sudah lampau. Bukan sekarang yang akan datang. Maksudnya gitu. Jadi dibawa ke makna lampau padahal fi'il mudhari. Sebabnya karena huruf lam. Karena lam itu memajzumkan fi'il mudhari dan memberi faedah tidak menafikan dan merubah fi'il mudhari menjadi lampau. Maka kalau ada yang belajar tuhfatus saniyah, maka disebut dia harfu lam itu harfu nafkin wa nasbin wa qalbin. Huruf yang menafikan. Membuat kata tidak tadi. Tidak atau belum. Kemudian memajzumkan. Kemudian membalik. Wa qalbin. Membalik mudhari menjadi maknanya mari. Padahal mudhari harinya sekarang dan akan datang menjadi makna lampau. Jelas? Jelas lagi? Jelas. Ya. Ada kan yang baru ikut belum bisa menerima semua karena baru ikut pertama kali. Maksudnya dari betul-betul dari nol belajar bahasa Arab. Tidak paham? Gak masalah. Ambil yang bisa diambil. Ya, dari berdasar prinsip-prinsip tadi. Arti-arti kata itu diambil yang bisa diambil. Nanti silahkan rajin-rajinlah mendatangi para mentornya yang sudah ada bersedia, yang sering kesini, nanti bisa mendatangi itu nanti mempelajari dari kaidah-kaidah dan mendapat fotokopi tentang berapa kaidah dasar sehingga nanti mempermudah memahami pelajaran. Maka ini Muhammad tidak hafal pelajarannya. Jadi fiilnya yahfadu menjadi yahfad kemaskan lam. Fa'ilnya pelakunya siapa yang tidak hafal? Muhammadun. Maka dia fa'il. Maka ismun marfu'un. Taqaddamahu fi'lun. Yang mendahului dia kata kerja. Wadalla 'alal ladzi fa'alal fi'la. Dan yang menunjukkan yang melakukan perbuatan. Maka Muhammadun ini pelakunya marfu'. Kita baca Muhammadun bukan Muhammadan. Kemudian darsahu itu adalah objek. Muhammad tidak hafal pelajarannya, maka objek hukumnya mansub. Ya, darsa itu maksudnya, bukan hunya ya. Darsa itu dua kata sebenarnya. Darsahu, bukunya. Ya. Buku miliknya. Yang kita bahas ini kita serang lagi konsentrasi di darsa. Di jilid 1 belum konsentrasi ke hunya. Darsa. Itu objek mansub. Nanti ini akan dibahas, ini bentuk yang lain akan dibahas di jilid 2. Ya, jilid 1 darsa saja. Jadi kita pikirnya, jadi yang mansub tadi adalah sin itu, darsa. Jadi, oh, itu ada dhammah hu, itu bukan. Yang dimaksud adalah darsa, bukan hu. Sampai darsa saja. Walih, jelas. Jadi objek mansub, maka dibaca darsa. Darsahu, bukan darsuhu. Bukan di dhammah, tapi sanya di mansub. Artinya pelajaran. Jadi Muhammad tidak menghafal atau belum menghafal pelajaran. Jelas tak boleh Bapak? Asani itu. Asani. Asani. Lam yan qati'a. Nuzulul matori. Lam yan qati'a. Nuzulul matori. Artinya turunnya hujan belum berhenti. Jadi yan qati' itu sebenarnya yan qati' terputus. Terhenti atau terputus. Tetapi karena kemaskan lam menjadi majzum. Yan qati' menjadi lam yan qati' menjadi majzum. Itu sebabnya. Wadih jelas? Kalau lamnya kita cabut, jadi apa? Kembali ke marfu. Secara asalnya marfu. Yan qati'u. Tapi kemaskan lam. Karena lam itu harfu jazim. Yang memajumkan. Itu. Maka dia. Ya, harfun jazibun. Maka dia memajumkan. Maka menjadi yan qati'u. Jadilah dia sukun. Menjadi majzum sebagaimana yahfaz tadi majzum, kemaskan lam. Ini juga yan qati kemaskan lam jadi majzum. Istilahnya majzum. Majzum itu ada di kata kerja, tidak ada di kata benda. Jadi majzum, istilah majzum ada di kata kerja, tidak ada di kata benda. Kemasukan lam menjadi majzum. Yan qati'u marfu. Menjadi lam yan qati'u majzum dengan sukun. Jelas kalau ya? Lam yan qati'u. Jadi turunnya hujan belum terputus. Maksudnya belum berhenti. Jadi turunnya hujan tidak berhenti atau belum berhenti. Inilah kalimat sempurna. Siapa yang turun? Hujan. Siapa yang putus? Yang terhenti apa? Hujan atau turunnya? Turun. Maksudnya. Turunnya hujan. Turunnya hujan belum berhenti. Jadi hujan kan turun. Turunnya itu belum berhenti. Masih berlanjut turun. Hujannya itu. Hujannya masih turun. Maka nuzulu itu artinya turun. Itu fa'il, maka marfu. Jadi artinya proses turunnya hujan. Ini sebenarnya benda, nuzul itu dari kata nazala yanzilu, artinya turun. Ini masdarnya adalah nuzul. Jadi, turun, proses turun sebenarnya. Dia kata benda, kata kerja yang dibendakan. Menjadi masdar. Atau dalam bahasa Indonesia, kata benda abstrak. Jadi berasal dari kata kerja. Sebenarnya proses turun. Cuma sering orang mengartikan turun itu biar mudah aja. Sebenarnya adalah kata benda, bukan kata kerja. Proses turunnya hujan. Wadih? Nah, jadi proses turunnya hujan itu belum berhenti. Itulah nuzul. Dan dia marfu. Karena fa'il. Jadi ini turunnya hujan. Jadi turun dari hujan. Turunnya hujan. Turun itu... Hujanlah yang turun. Maksudnya itu kenapa nuzulul matori. Tapi di jilid satu ini belum konsentrasi ke matori. Masih ke turun tadi. Pelakunya proses turun tadi. Turunnya hujan. Ya. Demikian. Nuzulul matori. Kemudian asalisu. Asalisu. Asalisu. Lam yakbid. Lam yakbid. Ahadun alal lusi. Ahadun alal lusi. Jadi tidak seorang pun bisa menangkap pencuri, itu artinya. Arti yakbit itu artinya membekuk atau menangkap. Ahadun seseorang. Alal lusi atas pencuri. Jadi tidak seorang pun menangkap atas pencuri. Maksudnya tidak seorang pun bisa menangkap pencuri. Ya. Itu asalnya adalah yakbidu marfu. Kemaskan lam menjadi marfu, mansub atau majzum. Majzum. Maka lam yakbid. Itu rasanya menjadi sukun. Lam yakbid. Ahadun, objek atau pelaku? Pelaku. Tidak seorang pun menangkap. Maka tidak ada yang bisa menangkap. Pelakunya adalah yang gak berhasil menangkap tadi. Adalah ahadun. Jadi seorang pun tidak berhasil menangkap. Itulah. Fa'ilnya adalah ahadun. Ala itu huruf. Nah, ya huruf jar. Tapi di kaidah ini belum dipelajari. Nanti di kaidah nomor huruf jar. Kaidah nomor 22. Dipelajari. Ini ala ini huruf jar. Tapi... lagi bab ini belum dibahas. Artinya atas alisi pencuri. Oke. Ini cuma DP, ala ini huruf jar, isim yang terkena menjadi majrur, menjadi kasroh. Jadi ala lisi. Itu kasrohnya itu gara-gara ala. Itu yang bikin majrur. Tapi ini belum di bab ini. Bab ini lagi bahas yang majzum tadi. Cuma itu tambahan. Nah, tambahan aja. Jadi gak paham gak apa-apa. Nanti di kaidah nomor 22 insyaallah huruf jar masuk dan dia gampang dipahami. Yang terkena menjadi majrur. Misalnya al-lisu menjadi al-lisi karena huruf jar ala dan kawan-kawannya. huruf jar ada beberapa. Jelas sampai sini? Terutama yang lam yakbit, jelas ya? Kenapa menjadi sukun? Jelas? Aki, tentu? Nah, belakang ya. Yakbidu, jadi yakbit, itu karena kemasukan lam. Yakbidu asalnya. Asal marfu. Menjadi lam yakbit. Ar-rabi'u. La ta'kul. La ta'kul. Wa anta syab'anu. Wa anta syab'anu. La ta'kul artinya jangan makan. La ta'kul. Jangan makan. Dia menjadi sukun itu karena ada la. Majzum dia. Si ta'kul tadi. Majzum dengan sukun. Istilahnya majzum. Dia kalau enggak ada la, ta'kulu. Artinya kamu makan. Ta'kulu, kamu makan. Marfu hukumnya. Jadi lam ta'kul, jangan makan. Itu berubah dari marfu ta'kulu menjadi majzum disukun juga. Jadi fi'il mudhari yang awalnya marfu menjadi majzum karena kemasukan jangan. La nahiyah. La yang artinya jangan. Itulah yang membuat dia majzum. Maka la ta'kul. Jangan kamu makan. Jelas ini? Nah ini ta'kulu menjadi ta'kul. Gara-gara kemasukan la. Kalau la-nya tidak ada, ta'kulu. Marfu. Kalau la-nya masuk, la ta'kul. Demikian. La itulah yang membuat majzum. Jadi la itu banyak dalam bahasa Arab. Ini la yang artinya jangan ya. La nahiyah artinya. Karena ada la nanti artinya enggak jangan. Itu berbeda efeknya. Ini la yang artinya jangan. Jangan makan. Larangan. Itu bikin majzum. Wa anta syaba'anu artinya sedang kamu dalam keadaan kenyang. La ta'kul wa anta syaba'anu. Jadi jangan makan. Konsentrasinya ke la ta'kul ya, Iwan, yang karena lagi bahas majzum. Jadi andaikan yang lain penjelasan tambahnya enggak paham, enggak apa-apa. Diperingan gitu ya. Ini ya, zihen. Otaknya berpikir diperingan. Kadang-kadang kita digoda setan baru belajar, wah, kamu enggak paham, enggak pakat, kamu enggak bisa. Enggak mungkin kamu bisa, enggak akan pernah kamu bisa. Yang goda nih setan ini. Ya, ya baru ikut sekali atau dua kali. Ya tentu tidak semua paham. Gak akan bisa diambil semuanya. Bantah dia. Wajar. Kan saya baru ikut. Jawab gitu. Cepat dia dengan logika manusia yang cerdas. Manusia kan cerdas manusia itu. Jadi gak biasa gak paham. Paham itu gak biasa. Biasa gak paham baru ikut. Saya ambil yang bisa ambil, gak paham nanti bisa diambil. Sebenarnya pernah saya ceritakan, gak mungkin orang bisa merendahkan batu 1000 langsung. Gak bisa. Satu-satu. Atau dua-dua. Kuat 10-10. 5-5. Gak bisa semuanya. Gak mungkin. Gak masuk akal kamu setan. Gitu-gitu. Kalau dia mau menggoda, talibul ilmi agar berhenti di tengah jalan. Jawab. Itu. Maka yang bisa ambil banyak, ambil banyak. Mungkin dia pernah punya dasar, ambil banyak. Yang gak bisa ambil banyak, ambil semampunya. Jangan dipaksa. Akan berhenti di jalan kalau dipaksa. Karena gak mungkin bisa ambil semuanya. Ada anak kecil, diajak ngancat bata yang 1000 tadi, dia suruh bapaknya ngambil langsung 50. Ya, keok. Langsung gak bisa si anaknya. Anak kecil lebih sedikit, bapaknya lebih banyak. Karena lebih kuat. Yang kuat ambil banyak, yang sedikit ambil sedikit dulu. Nanti lama-lama dia menguat. Anak tadi terlatih ambil lima. Makin berotot anak tadi. Makanya dia makin kuat. Ngambil banyak lama-lama lebih bapaknya. Kalau dia tekun. Seperti itulah. Berkelanjutannya generasi dalam generasi dalam mengambil ilmu. Nah, maka seorang murid bisa menjadi lebih besar dari gurunya. Begitu. Sekiranya dia berhenti. Ya dia alhamdulillah bisa memindahkan tadi. Batang 1000 tadi. Lanjutkan lagi. Al-Khamisatu. La tukfir. Minadzohiki. minad dhahiki. La artinya jangan ya ini. Jangan memperbanyak. Nah, itu dari candaan, tertawa, dhahik tertawa. Jadi jangan banyak-banyak tertawa seperti itu. Itu tukfir, aslinya tukfiru. Marfu. Kemasukan jangan la itulah yang bikin sukun. Majzum, menjadikan majzum, la tukfir. Kayak tadi, takulu la takul. Tukfiru la tukfir. Jelas, Ivan sekalian? Jelas ya? Nah, jangan banyak dari ketawa. Maksudnya jangan banyak-banyak ketawa. As-sadisatu. As-sadisatu. Latusri. Fisairi. Fisairi. Ya. Latusri. Jadi, jangan jangan tergesa-gesa. Atau bercepat-cepat. Di dalam perjalanan. Jangan buru-buru. Ya, ini nasihat. Ada orang nasihat. Misalnya, kamu jangan buru-buru. Jangan tergesa-gesa dalam perjalanan. Jangan bercepat-cepat kali. Latusri. Ini kalau alanya kita hilangkan, jadinya apa? Ikhwan sekalian. Tusri umumtad. Jangan berburu-buru. Bercepat-cepat. Kita masukkan la. Lanya adalah la nahiyah. La larangan. Artinya jangan. Itulah yang bikin majzum. Kalau enggak ada lanya, marfu. Busri'u. As-sabi'u. As-sabi'u. Nah, as-sabi'u ini masuk ke in. Jadi kita tadi sudah dapat dua huruf. Lam sama la. Lam yang artinya menafikan. Ya. Jadi menafikan terjadinya kata kerja di masa lampau. Tadi, la tadi, lam tadi. Mesti masuk fi'il mudhari', mudhari'nya berubah menjadi lampau. Dan artinya tidak. Lam. Kemudian la yang barusan itu adalah artinya jangan. Ya. Dia yanha an amalil fi'li. Berarti melarang dari dilakukan pekerjaan. Maka jangan buru-buru, jangan makan, jangan tidur, jangan pergi, jangan buru-buru. Tadi itu larangan. Berarti maknanya berbeda. Tetapi efeknya kepada fi'il mudhari' sama, membuat majzum. Wadih. Dan fi'il mudhari' yang dimajzumkan satu. Maka tadi, yahfad. Lam yahfad tadi, yahfadu menjadi lam yahfad. Yan koti'u berarti lam yan koti'u. Kemudian, tusri'u menjadi la tusri'u. Satu aja fi'il mudhari'. Nah, sekarang kita masuk ke in. Nah, in ini menarik. Itu diantara strategi membesarkan kita. Menarik. Jangan in sulit. Ah, gitu. Wah, sulit kayak ini. Jangan. Nanti si setan yang hendak menjegal kita dalam perjalanan. Yang sangat dengki kepada kita. Agar kita terputus dari perjalanan. Menurunkan derajat kita. Atau malah mencelakakan kita. Dia ingin kita berhenti. Nah, jangan. Kuat. Wah, menarik. Menarik. Menarik. Tantangan baru ini. Nanti. Menarik, menarik, menarik. Gitu. Jadi ini nanti akan memajumkan dua. Memajumkan dua kata kerja. Sebagaimana menariknya kalau membahas jenderal. Enak gak membahas? Jadi, dengar kata jenderal saja kita setenang. Daripada membahas apa misalnya hal yang lebih kecil. Ya. Atau pangkat yang lebih kecil. Seorang jenderal datang ke sebuah kampung. Rasanya kita ada dengar cerita itu sudah langsung. Oh, menarik. Betul tidak? Ya. Dilihat itunya. Jangan lihat padahal jadi jenderal jungkir balik. Sebelum jadi jenderal. Melewati ujian yang banyak. Menjadi jenderal. Maka diambil menariknya. Seperti kita mendengar jenderal. Maka mendengarin jangan. Wah, kayak ini makin berat. Nih. Ampun, ampun. Apa sih gitu. Gak bisa, jangan. Itu psikologi pelajar yang harus dirubah. Dirubah, wah menarik ini, tantangan baru. Sama ilmu baru ini, menaikkan kualitas. Seperti itu. Ada misteri-misteri yang akan makin terpecahkan. Seperti itu, menarik jadinya. Jadi in tadi akan memajumkan dua kata kerja. Kita contoh yang ketujuh ya. In taftah, sama-sama. In taftah. Nawafidah. Saya ulangi, intaftah nawafidzal hujrati. Ya. Jika kamu membuka, itu artinya intaftah. Jika kamu membuka. Berarti jika kamu membuka, jadi seperti syarat membuka tadi. Jadi, fi'il yang pertama menjadi syarat tadi yang kita sebutkan. Jika kamu membuka, syaratnya membuka. Maka membuka terkenain menjadi majzum. Harusnya taftahu. Karena kemasukan in jadi in taftah. Jika kamu buka. Jika kamu buka. Nawafidzal hujrati itu artinya cendela-cendela kamar. Jadi jika kamu membuka cendela-cendela kamar. Itu artinya. Maka kata kerja yang pertama yaitu membuka majzum. Maka disukun intaftah. Nah, nawafidah objek mansub. Maka nawafidah. Jelas ya? Nah, nawafidah. Kemudian al-hujrati gak usah dibahas sekarang. Nah, itu mudah-mudahan nilai hukum nanti di sidit dua. Konsentrasi. Karena ada sebagian iwan baru ikut, baru belajar sekarang. Jadi, tapi yang baru mengikut insya Allah sudah mempelajari lama insya Allah ini paham. Nawafidzal hujrati. Jadi kita konsentrasi ke taftah. Jika kamu membuka jendela. Jika kamu membuka jendela. Maka dia adalah syarat. Apa akibatnya? Itulah disebut jawab syarti. Jawaban dari syarat tadi. Jadi hasil kalau syarat dipenuhi. Akan terjadi kata kerja yang kedua. Kayak tadi, jika kamu datang ke rumahku, aku beri 5.000. Syaratnya jika datang. Terus, akibatnya apa kalau datang? Pemberian 5.000 tadi. Itulah jawab busarti. Keduanya, kata kerja yang pertama, datang tadi majzum. Kata kerja yang kedua, juga majzum. Satunya menjadi syarat, satunya menjadi akibat dari syarat terpenuhi. Hasilnya, konsekuensi dari syarat dipenuhi. Jelas? Nah, inilah contohnya. Intaftah nawafidzal hujrati, jika kamu buka jendela-jendela kamar, yatajaddad. Inilah. Hawa'uha, yatajaddad itu adalah berarti menjadi baru. Udaranya, makanya udaranya ganti. Ganti jadi udara baru. Jadi udaranya segar karena berputar. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Menggantikan yang di dalam keluar tapi yang masuk karena dibuka jendela jadi sehat maksudnya itu. Ya tajaddad hawa'uhu. Hawanya akan diperbaharui, akan menjadi baru. Terperbaharui, menjadi baru. Ya, ini harusnya ya tajaddadu ketika tidak majzum, ketika marfu. Ya tajaddadu dhammah. Tetapi karena tadi terkena efek dari in yang memajumkan dua kata kerja tadi menjadi yatajaddad. Dan ini adalah fi'il kedua. Dia adalah jawab syarti namanya. Jadi konsekuensi jika syarat terpenuhi. Jika kamu membuka jendela, membuka itu syaratnya. Dan dimajum. Maka yatajaddad menjadi baru. Majum juga. Jelas? Salah jelas ya? Nah, yatajaddad majum. Kalau tidak ada in, ya tajaddadu. Karena majzum, ya tajaddad. Demikian. Sekarang as-saminu. In tajlis fi majra. Apa? In tajlis sama-sama. In tajlis fi majral hawa'i. Fi majral hawa'i. Tamrod. Tamrod. In itu jika, artinya tadi udah ya. Tajlis, kamu duduk. Jika kamu duduk. Kamu duduk, kemasukan in, marfu atau majzum? Majzum. Kalau enggak ada in, marfu atau majzum? Marfu. Entah. Kalau enggak ada in, marfu. Karena secara asalnya, fi'il mudhari' marfu. Maka ini majzum karena in. Dan dia kata yang pertama, maka dia syarat atau konsekuensi dari syarat? Syarat. Syaratnya. Jika. Kan? Syaratnya. Jika kamu duduk. fi majrul hawa'i, di dalam jalur angin, di jalur, jalur lewat angin, jadi majrul hawa'i, tempat lewatnya angin, nah, jalurnya angin, darah flu, flu-nya angin, tamrod, kamu akan sakit. Nah itu, tamrodu itu artinya. Kamu akan jadi sakit. Ya kena angin, hawanya. Gak kuat badannya. Tamrodu. Inilah jawab syarti majzum juga. Jelas? Maka in itu memajzumkan dua fiil terbukti lagi. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Atasio. Atasio. In yusafir. In yusafir. Akuka. Akuka. Usafir ma'aka. Usafir ma'ahu. Apa? Usafir ma'ahu. Ya. Jika anak tadi bacanya salah ya. Tu ya. In yusafir akhuka, sama-sama. In yusafir akhuka. Jadi pakai ya ya. In yusafir akhuka. In yusafir akhuka. Tusafir ma'ahu. Tusafir ma'ahu. Artinya jika saudaramu bepergian. Jadi in itu jika, yusafir itu bepergian, akhuka saudaramu. Jadi jika saudaramu pergi artinya bepergian bersafar. Itu syaratnya. In yusafir akhuka. In itulah yang membuat yusafiru menjadi yusafir. Marfu menjadi majzum. Kalau in hilang yusafiru. In masuk yusafir. Jika saudaramu bepergian, ini syaratnya. Tusafir ma'ahu, kamu bepergian bersamanya, ya. Syaratnya bepergian bersamanya, ya, jika saudaramu bepergian. Jadi jika saudaramu bepergian, kamu bepergian bersamanya. Itu. Demikian. Jadi konsekuensi saudaramu bepergian, kamu ikut bepergian bersamanya. Jelas? Nah, memajumkan dua fi'il. Syaratnya yang mana? Yusafir atau tusafir? Mumtaz, yang yusafir, yang pertama. Itu syaratnya. Jawab busyarti atau konsekuensi dari syarat yang mana? Tusafir mumtaz. Antum mumtazun. Alhamdulillah, antum bisa. Bahasa Arab, insya Allah. Besarkan hatinya. Bukan hatinya, maksudnya besarkan, bukan untuk sombong ya, maksudnya. Besarkan hatinya untuk mempelajarinya, maksudnya. Jadi, dan berdoa untuk mempelajarinya. Banyak orang berbesar hati untuk mendapatkan an-nukut. Contoh, pagi hujan deras. Pagi misalnya jalan penuh. Tetap penuh gak jalan lu? Hujan deras. Tambah macet. Gak ada yang berhenti pakai ini. Tambah macet jalan itu. Makin mujdahim. Makin rapat. Karena macet. Menunjukkan mereka besarnya hatinya untuk mendapatkan gaji. Betul tidak? Yang gaji itu, gaji bulanan, bulan ini akan habis dalam 1 atau 2 bulan. Atau kadang gak nyampe sebelum habis. Apalagi gaji yang hari itu, yang pas hujan itu. Sekiranya dia gak masuk, dipotong hari itu aja. Sedikit sekali. Berbesar hati. Salah kuat. Terjang. Petir. Oh, mana ada yang berhenti? Maksudnya, mana ada? Hujan kan kadang ada petir-petir juga. Jalan semua, rata-rata. Pakai jas hujan, pakai motor, ada yang basah. Pacu. Besarnya hati juga untuk mendapatkan gaji. Besar hatinya. Terjang itu semua. Sampai dempel-dempel gitu. Terjang. Asap makan. Kuat-kuat. Karena ini dia punya. Punya jiwa besar. Menghadapi nukut. Untuk anak nukut. Tapi menghadapi tadi. Surga kadang lupa. Besar kan. Lebih besar dari itu. Maka segeranya pagi tadi hujan. Terjang. Sebagai menerjang nukut tadi. Alhamdulillah tadi gak hujan. Nah, saya gak pas perjalanan. Sekiranya hujan, iwan sekalian. Tetap ada perjalanan terjang. Sebagaimana kita menerjang an-nukut. Besar hati kita. Besarkan hati kita. Jelas? Nah. Demikian, maksudnya besar untuk mendapatkan keutamaan. Bukan untuk bersombong. Maksudnya agar berani untuk belajar, untuk mempelajari. Kita lanjutkan lagi. Sampai mana tadi? Ah, Yusafir sudah ya. Sekarang sudah selesai. Itulah in. Sekarang kita masuk ke i'rab. Latihan i'rab. Halaman 57. Yang tadi ada pertanyaan? Iwan sekalian. Nah, silakan Pak, mic-nya yang tadi. Sambil permennya dimakan enggak apa-apa. Mau nanya Pak. Nah, tepat dulu Pak. Kalau pakai la berarti enggak perlu subjek lagi Pak ya? Gimana? Kalau yang la. Oh iya. Enggak perlu pakai subjek Pak ya? Pakai. Oh. Tapi subjeknya sembunyi. Pelakunya. Iya. Misalnya, la ta'kul. Jangan kamu makan. Itu ada subjeknya kamu. Tapi tidak ditulis. Jadi dalam la ta'kul sebenarnya la ta'kul anta. Tapi tidak dinampakkan. Di dalam bahasa Arab diistilahkan mahdhuf. Ya. Jadi pelakunya atau mustatir. Tersembunyi enggak nampak. Ya. Ada Pak. Karena dia harus ada fi'lun fa'ilun fi'lun fa'ilun fi'lun fa'ilun. Jumlah mufidah. Fi'lun fa'ilun atau mubtada khabar. Fi'lun fa'ilun atau mubtada khabar. Kata kerja pelaku atau mubtada khabar ada. Maka ini ada. Misalnya la tusri' artinya kan jangan kamu tergesa-gesa, ada kamunya. Itu aslinya la tusri' anta. Jelas Pak? Nah, begitu. Tapi tidak dinampakkan. Tersembunyi. Nah, barakah itu. Ini nanti ada di jilid 2. Tentang dhamir mustatir. Jadi jadi dhamir mustatir untuk fi'il amr itu nanti dijelaskan. Nah. Takdiruhu. Nanti insya Allah di jilid 2. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada yang bertanya lagi? Nah, Pak Iwan. Mic-nya Pak. Bismillah. Untuk ini Pak, dia memang 2 aja Pak ya. Mungkin enggak untuk sampai 3 gitu Pak. Apanya Pak? Untuk ya, ini 2. Ya, ini 2. 2 aja Pak. Dia ada yang majumkan 1, ada yang majumkan 2. Ya, dan tadi yang pertanyaan Bapak yang tadi adalah tersembunyi ya. Jadi pelakunya adalah tersembunyi. Jadi antanya tersembunyi. Tersembunyi. Tadi ada anak nyebutian mahdhuf kan, tapi mustatir. Jadi pelakunya adalah tersembunyi. Mungkin. Ada lagi Pak? Jadi ada yang memajumkan 1, ada yang memajumkan 2. Nanti di jilid 2 lebih banyak. Yang memajumkan 2 jumlahnya lebih banyak. Jadi kita makin banyak koleksi nanti di jilid 2. Untuk yang memajumkan 2 fi'il. Itu ada tambahan koleksi. Baik, kita ke masuk. Ada. Tafadhol. Silakan Pak. Misalnya lam yang kayak la ta'kul ini diganti lam itu enggak bisa Pak ya? Artinya jadi berbeda. Beda artinya jadi. Iya. Jadi yang pertama. Nah, maksudnya la ini yang kedua ini artinya tadi adalah jangan. Kalau kita pengen pakai jangan, pengen misalnya ada orang mau makan, kita tidak ingin dia makan. Kamu jangan makan, pakai la. Karena itu namanya la nahiyah, la larangan. Kalau pakai la, enggak jadi jangan artinya. Artinya jadi tidak. Misalnya kamu tidak makan. Berarti kan berbeda artinya. Kalau maksud kita ingin melarang dia makan, pakai la. Sebagaimana orang Indonesia melarang orang makan, enggak pakai tidak. Nah, ada orang mau makan, kamu tidak makan. Kamu tidak makan atau kamu jangan makan. Jangan makan atau tidak makan? Pak, kalau ada orang mau makan, dalam bahasa Indonesia kita mau ingatkan, kita pakai jangan, kita mau melarang, pakai jangan atau pakai tidak? Jangan. Itulah jawabannya. Sama. Dalam bahasa Arab memakai la nahiyah namanya. Kamu jangan makan. Kalau kita ingin melarang. Larangan. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau pakai lam, ya tidak, jangan lagi maknanya. Dan lam punya konsekuensi juga. Kalau dalam ini, lam tadi manzumkan juga, tapi artinya beda, beda arti. In juga artinya beda, in tadi artinya jika. Jadi tiga ini artinya berbeda semua. Digunakan sesuai kebutuhan. Yang menulis atau yang berkata. Silakan, ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Nah, silakan kita ke latihan Irob. Halaman 57. Sudah ketemu semua, Iwan sekalian. Di. Namu zajun. Artinya contoh. Namu zajun itu. Contoh. Jadi tamrinul fil i'robi. Latihan di dalam i'rob. Ini namu zajun contoh. Al-awwalu. Lam yusafir faridun. Ini artinya tidak atau jangan? Tidak. Karena lam tadi yanfi husulal fi'li fil madhi, menafikan terjadinya perbuatan di zaman lampau. Jadi mentidakkan, bukan menjangankan, mentidakkan, menafikan. Maka ini artinya Farid tidak bersafar. Lam yusafir Faridun. Pelakunya siapa? Maka Farid marfu. Enggak kita baca Faridan. Karena pelaku safar Farid. Pelaku tidak safar tadi. Dan fi'il mudhari'nya, mana fi'il mudhari'nya? Yusafir. Kalau enggak ada lam, yusafiru atau yusafir? Mumtaz, marfu kalau enggak ada lam. Kembali ke asalnya marfu. Kemasukan lam jadi lam yusafir menjadi marfu atau majzum? Majzum. Demikian. Jadi majzum maka disukun. Kemudian ini di i'rab akan dijelas yang tadi kita bahas dengan kata-kata tadi. Lam. Harfu nafyin wa jazmin. Nah, lam huruf yang menafikan dan memajzumkan itu artinya. Maka artinya bukan jangan. Karena tadi diartikan huruf yang menafikan, artinya tidak. Dan memajzumkan, itulah arti tidak dan membuat majzum. Demikian. Ini oleh Syekh di Peringan. Sebenarnya juga ada tambahan, tapi tadi sudah ada dalam kaidah sebenarnya. Membuat makna menjadi mazi, makna menjadi lampau. Maka sebenarnya harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Menafikan, memajzumkan, dan merubah. Membalik mudhari menjadi makna lampau yang harusnya sekarang dan akan datang menjadi makna lampau. Jadi Farid tidak bersafar ini telah lampau, telah terjadi. Bisa kemarin, kemarinnya. Jelas? Demikian itu lam. Lam yusafir Farid. Kemudian yusafir. Fi'lun mudhari'un majzumun. Nah, yusafir ini adalah fi'il mudhari' yang majzum. Fi'il mudhari' yang majzum. Karena kemasukan lam tadi. Dan disukun oleh Syekh diringkas ini. I'robnya. Fi'lun mudhari'in majzumun gitu aja. Gak disebut majzumnya dengan dhammah. Dengan kasroh. Apa? Majzumnya dengan apa. Dengan. Ya, gak disebut majzumnya dengan sukun. Gitu, dalam hal ini. Nah, fi'lun mudhari'in majzumun untuk meringankan. Insya Allah di jilid 2 ditambah. Naikkan sedikit-sedikit i'robnya oleh Syekh. Jadi torikohnya bagus. Lembut torikohnya. Lembut dalam pembelajaran. Dan itu cara yang bagus. Nah, ya, bertahap. Setingkat demi setingkat. Kemudian menjadi kuat dan besar. Jadi, adanya yusafir fi'lun mudhari'in majzum. Sudah jelas tadi ya. Majzumnya kan alam. Dan disukun tadi. Faridun. Fa'ilun marfu'un. Pelaku marfu. Itulah. Ya, maka faridun bukan faridan. Karena fa'il tadi sudah dibahas tentang pelaku. Kemudian as-sani. In yajra. Aliyun yahsuda. Jadi in yajra itu artinya jika Ali menanam. Nah, yajra itu kan menanam. Nah, maka dia memanen. Yahsud memanen. itu ada in jika tadi. Yang akan memajzumkan dua fi'lun, dua kata kerja. Satunya syaratnya, satunya jawab syarti. Maka syaratnya ini yazra' atau yaksud? Yazra'. Jika kamu, jika Ali menanam, pelakunya Ali. Jika maka Aliyun. Jika Ali menanam, yaksud dia memanen artinya. Dua-duanya majzum. In. Ya, itu bawahnya. Harfun harfun yajzimu fi'laini. Artinya huruf yang memajzumkan dua fi'il. Itulah in itu. Yasra'. Ya, artinya tadi menanam. Fi'lun mudhari'un majzumun. Dia fi'il mudhari' majzum. Majzumnya terkena apa? In. Mumtaz. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kena in. Majzum. Aliyun. Fa'ilun marfu'un. Jadi pelaku marfu. Pelaku dalam bahasa Arab marfu. Dia yang menanam. Jika Ali menanam, maka dia fa'il. Maka kita baca Faridun, bukan Faridan. Marfu. Ya. Dengan dhamma. Saya kira jelas ini. Yah sudah. Fi'lun mudhari'un majzumun. Jadi yah sud itu fi'il mudhari' majzum juga. Karena apa? In juga. Dia menjadi syarat atau jawab syarti? Syarat atau jawab syarti? Dari syarti, ya, ya. Yang belakang itu jawab syarti. Konsekuensi dari syarat. Jika kamu makan, kenyang misalnya. Itu adalah konsekuensi dari syarat. Jadi, kita sudah sampai 17. Baru mana ya? 16 ya. Nah, silakan istirahat sekitar 5 menit atau 10 menit. Sekitar 5 menit, siapa tahu ada yang mau cuci muka. Atau sekitar ya, tapi tidak lama-lama ya, karena waktunya biar efektif. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita. Tadi sampai di kaidah yang ke-16. Kita akan masuk ke-17. Alhamdulillah yang Allah telah memberi kemampuan kita untuk sampai ke kaidah yang ke-17 yang akan kita lalui. Segala puji bagi Allah. Dialah yang beri kekuatan kepada kita. Sebagaimana orang yang menaiki gunung, tidak semuanya sampai ke puncak. Ada yang gunung itu kayak Gunung Lawu, ada beberapa pos. Ada yang pos 1, pos 2, pos 3. Ada yang udah 1 pos, udah gak kuat. Ada yang 2 pos, ada yang bisa ke 3 pos. Alhamdulillah kita sudah sampai pos 3. Darah Nahu Wadih, ini secercah cahaya bersama Nahu yang ketiga. Segala puji bagi Allah. Nah, kita masuk ke yang ke 17. Halaman ke-58. Silakan dilihat di halamannya. Halaman ke-58. Sudah ketemu semua, teman sekalian? Nah, silakan dicari halamannya. As-sabi'ata asyara. Artinya yang ke-17. Ya. Yurfa'ul fi'lul mudhari'u. Yurfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu. Idza lam tasbiqhu adatun. Adatun min adawatin nasbi. Min adawatin nasbi awil jazmi. Awil jazmi. Jadi itu maknanya fi'il mudhari' bi marfu'. Kalau tadi di mansub ada, di majzum ada. Kalau sekarang di marfu'. Jadi fi'il bisa mansub, bisa majzum, bisa marfu'. Nah, mansub sudah, majzum sudah, marfu' sekarang. Jadi fi'il mudhari' di marfu'. Idza, apabila. Jadi, lam tasbiqhu, tidak mendahului dia. Adatun perangkat min adawatin nasbi dari perangkat-perangkat yang memansubkan awil jazmi atau yang memajzumkan. Jadi fi'il mudhari' di marfu. Apabila tidak ada perangkat dari perangkat-perangkat yang memansubkan atau memajumkan mendahulunya, maksudnya gitu. Jadi dia tidak didahului yang memansubkan dan yang memajumkan, singkatnya gitu. Kalau tidak ada yang memansubkan maupun memajumkan, dia marfu, itu maksudnya. Jadi secara asalnya adalah marfu. Maka sering tadi kita sebut kalau lamnya hilang, kembali marfu. Lamnya masuk, majum. Yang tadi-tadi idzan. Nah, idzannya masuk mansub, idzannya dicabut majzum marfu tadi. Karena secara asalnya adalah marfu. Jika kemasukan yang memansubkan majzum mansub. Apabila kemasukan yang memajzumkan majzum. Seperti itu. Wah, deh, jelas. Nah, maka jika telah melewati yang memansubkan dan memajzumkan tadi, insyaallah ini mudah. Jadi kita lihat sekarang contohnya halaman 57. Jadi raf'ul fi'lil mudhari'i. Raf'ul fi'lil mudhari'. Jadi ya. Jadi marfu'nya fi'il mudhari gitu. Al-amthilatu. Al-amthilatu. Artinya contoh-contoh. Jadi al-awwalu. Al-awwalu. Tatirul hamamatu. Tatirul hamamatu. Tatiru artinya terbang. Tatirul hamamatu. Hamamah artinya merpati. Merpati tersebut terbang. Itu maknanya. Jadi ada fi'lul mudhari. Jadi ada al-fi'lul mudhari'u yaitu tatiru. Ada huruf mudhara'ahnya yang depan tadi. Jadi tatiru. Tatirul hamamatu. Dan fi'il mudhari'nya sekarang marfu atau majzum atau mansub, di depannya enggak ada sesuatu pun, enggak ada yang marfu memajzumkan, enggak ada yang memansubkan. Jadi dia marfu, mansub atau majzum? Marfu. Karena enggak ada yang bikin mansub ataupun majzum. Maka marfu, maka tatiru, kita dhammah. Bukan kita baca tatiro atau tatir. Al-hamamatu, dialah yang terbang. Tatirul hamamatu, dialah pelaku si terbang tadi, yang terbang. Pelaku perbuatan terbang. Maka dia fa'il, pelaku, atau maf'ulun bih objek? Pelaku, fa'il. Dan pelaku marfu atau mansub? Marfu, tadi kaidahnya ismun marfu'un untuk pelaku. Al-fa'ilu ismun marfu'un. Jadi kata benda yang marfu' yang mendahulu dia kata kerja. Itulah. Maka al-hamamatu. Fi'il mudhari'nya marfu', pelakunya juga marfu'. Karena pelaku tadi hukumnya marfu'. Cuma pelaku kata benda, fi'il mudhari' tadi kata kerja. Jadi tatiru. Kita bukan baca tatiro. Tidak kita baca tatiro tapi tatiru. Saya kira jelas. Atsani. Ya'udul musafiru. Ya'udul musafir. Artinya musafir tersebut kembali. Ya'udu kembali. Ada ya'udu. Madinya ada, mudhari'nya ya'udu, kembali. Ya'udu marfu, mansub atau majzum? Marfu. Marfu, enggak ada yang memansubkan anlan idzan ke tadi. Empat tadi. Enggak ada yang memajzumkan lam walan nahiyah tadi. Dan in enggak ada. Maka dia marfu. Ya'udu. Asal itu. Asal itu. Tasirul. Apa? Tasirus sukubu. Tasirus sukubu. As-sukubu itu artinya mega. Mega. Awan. Ya. Pernah melihat yang mega di langit itu ya. Ya. Awan di langit itu. Mega. Awan. Ya. Jadi awan. Ya. Awan. Tasiru. Berjalan, berarak lah istilahnya awan. Berarak. Ya, berarak. Jadi awan berarak atau berjalan. Tasiru. Siapa yang berjalan? Awan. Awan. Maka awan pelaku atau objek? Pelaku. Hukumnya? Marfu. Fi'il mudhari'nya tasiru. Itu ada huruf mudhari'nya ta. Kan huruf mudhari'ah 4. Hamzah, nun, ya, ta. Ta. Ini berjalan. Fi'il mudhari'nya tidak kemasukan yang memansubkan. Anlan idan ke tadi juga tidak memasukkan, tidak kemasukan yang memajumkan lam walan nahiyatu tadi wa in, ya, tidak masuk tadi, maka dia tasiru marfu itu mah tidak tasiro. Arrabi'u. Arrabi'u. Yanzilul matoru. Yanzilul matoru. Artinya mator hujan, yanzilu turun, hujan turun artinya. Hujan turun. Fi'il mudhari'nya yanzilu. Marfu, mansub atau majzum? Marfu. Marfu. Karena enggak ada yang masuki, yang enggak ada yang memansubkan dan memajzumkan tadi. Al-matoru fa'il atau maf'ulun bih? Fa'il. Fa'il. Hukumnya marfu atau mansub? Marfu. Maka matoru. Karena dia yang turun hujan, maka dia pelakunya. Al-khamisu. Al-khamisu. Yasurul ubaru. Yasurul ghubaru. Yasurul ghubaru. Jadi, yasuru, dia berhamburan. Al-ghubaru, debu. Jadi, debu berhamburan, kayak berterbangan gitu. Yasurul ghubaru. Fi'il mudhari'i yasuru marfu. Penjelasannya, kayak tadi. Enggak ada yang memansubkan, enggak ada yang memajzumkan. Pelakunya, ghubar. Yang berterbangan tadi, yang berhamburan tadi adalah ubar, debu. Maka dia fa'il marfu, pelaku. As-sadisu. As-sadisu. Yahkumul qadi. Yahkumul qadi. Qadi hakim. Dah, kita dah banyak yang tahu ya. Yahkumu memutuskan atau menghukumi. Jadi, hakim tersebut memutuskan. Nah, yahkumu, kita baca yahkumu atau yahkuma. Ya. Alasannya apa? Kenapa marfu? Tidak ada yang memansubkan maupun memajzumkan. Karena tadi kaidahnya yurfa'ul fi'lul mudhari'u. Fi'il mudhari' di marfu. Idza lam tasbiqhu. Apabila tidak ada yang mendahului dia, adatun, perangkat. min adawatin nasbi awil jasmi, dari perangkat-perangkat yang memansubkan maupun memajzumkan. Yang memansubkan tadi apa aja? Ho, apa? Empat. An, lan, idan, kai. Ulangi. An, lan, idan, kai. Lagi. Lan, lan, idan, kai. Ada berapa? Tadi yang sudah kita pelajari, yang memajzumkan apa aja? Lam, walan nahiyatu, wa'in. Lam, walan nahiyatu, wa'in. Sama-sama. Lam walan nahiyatu wa'in. Ya. Lam artinya tidak. Lan nahiyah itu artinya jangan. In artinya jika. Ya, tiga huruf tadi. Kalau untuk yang nomor majumkan tadi sebenarnya lebih dari tiga huruf. Tapi untuk jilid satu diberi contoh oleh Syekh tiga. Jadi, bertahap. Di jilid dua lebih banyak. Diturunkan lagi ilmunya. Jadi, naik tingkat. Saya kira jelas ya, ini kita di halaman berapa tadi? Nah, kita masuk ke i'rab. Halaman 60. Tamrinun fil i'rabi. Latihan di dalam i'rab. Namudzajun. Namudzajun. Contoh, ya gini akan kasih contoh. Sebenarnya ada soalnya. Tapi kita sering lihat contohnya. Waktu. Ya kulus sa'labu dajajada. Ya, itu artinya serigala tersebut memakan ayam. Jadi as-sa'labu serigala. Ya kulu memakan. Ad-dajaja ayam. Jadi ya'kulu fi'lun atau ismun atau harfun? Fi'lun, kata fi'lun. Kerja, fi'lun. Fi'il madhi atau mudhari? Mudhari. Mudhari. Dan ada tanda mudhra'ahnya, huruf ya. Satu dari empat tadi. Alif, hamzah, nun, ya, ta. Marfu, mansub atau majzum? Marfu. Marfu. Karena tadi enggak ada yang memajzumkan dan memansubkan. Asa'labu ismun fi'lun harfun. Ismun serigala. Nama seekor binatang. Nama serigala. Ismun. Kata rendahnya. Pelaku atau objek? Pelaku. Pelaku. Jadi fa'il. Pelaku. Marfu atau mansub? Marfu. Marfu. Maka kita baca sa'labu. Nah, barokofi. Ad-dajaja. Ad-dajaja. Itu ismun fi'lun atau harfun? Ismun. Ismun. Pelaku atau objek? Objek. Fa'ilun atau maf'ulun bi? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi, objek. Sama dengan objek. Bahasa Arab. Nah, gitu. Marfu atau mansub? Mansub. Karena objek hukumnya mansub. Nah, maka kalau terbalik, ya kulu fa'laba ad-dajaju ayam makan serigala. Kebalik. Karena terbalik. Masuk berita nasional. Nah, ayam masuk serigala, makan serigala. Jadi ya kulutsa ala budda jaja. Penting, bisa terbalik pelaku dan objeknya. Ya kulu, sama-sama. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Jadi fi'il mudhari marfu'. Sudah, tadi sudah dibahas. Karena tidak ada yang memansubkan dan memajukan. Asa'ala bu. Asa'ala. Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Pelaku marfu'. Adda jaja. Ad-dajaja. Maf'ulun bihi mansubun. Maf'ulun bihi mansubun. Objek mansub. Sekarang berikutnya. Oh, contohnya satu aja ya. Kita coba ya. Satu ya contohnya. Yanamut tiflu. Yanamut. Ini artinya anak tersebut tidur. Yanamu fi'lun ismun. Fi'lun. Kita irob berarti dia. Marfu atau mansub? Marfu. Marfu. Karena enggak ada yang memansubkan dan memajzumkan. Maka kalau kita i'rab berarti yanamu. Yanam. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, seperti itu. Kemudian aktif lu. Aktif. Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Selesai. Karena dua kata aja. Jelas ya, itu cara ngi'rabnya. Nah, kita jadi tahu posisi-posisi dalam kalimat tadi. Kita masuk ke kaidah berikutnya. Adah 18. Athaminata asyara. Tadkhulu kana 'alal mubtada'i wal khabari. Tadkhulu kana 'alal mubtada'in wal khabari. Kana masuk kepada mubtada' dan khabar. Fatarfa'ul awwala wa yusamma asmaha. Fatarfa'ul awwala wa yusamma asmaha. Fatarfa'ul awwala wa yusamma asmaha. Fatarfa'ul awwala wa yusamma asmaha. Watansibu tsaniya wa yusamma khabaraha. Watansibu tsaniya wa yusamma khabaraha. Jadi karena masuk atas mubtada dan khabar. Fatarfa'ul awwala, maka dia memarfukkan yang pertama. Maksudnya mubtada'nya, kan mubtada' khobar. Memasukkan yang pertama, maksudnya memarfukkan mubtada'nya. Wa yusammasmaha, dan dinamakan isimnya. Maksudnya, karena itu nanti akan masuk kepada mubtada', mubtada'nya akan dimarfukkan dan dinamakan isimnya. Namanya jadi berubah kalau masukkan kana. Kan awalnya mubtada khobar, kemasukkan kana. Maka mubtada tadi namanya bukan mubtada lagi, tapi isim kana, namanya gitu. Namanya berubah. Dia dianeksasi. Ya, dianeksasi dia. Diambil alih. Oleh atau diakuisisi lah ya. Bahasa dagangnya. Diakuisisi oleh kana. Jadi ada mubtada khobar, kemasukan kana. Mubtadanya namanya berarti isim kana. Tapi tetap marfu. Karena mubtada nanti kan marfu. Tetap marfu, cuma namanya menjadi isim kana. Kemudian, watan sibutanya. Dan memansubkan yang kedua. Maksudnya khobar. Jadi mubtada khobar, kemasukan kana. Yang pertama yaitu mubtada, tetap marfu, enggak berubah, cuma namanya jadi isim kana. Yang kedua, mubtada dan khobar tadi, khobar kan harusnya marfu. Nah, yang kedua ini berbeda, dimansubkan oleh kana tadi. Fatan sibusania, dia memansubkan yang kedua, yaitu khobar tadi, dibikin mansub, dirubah oleh si kana. Ya karena dia pemilik baru, dia akuisisi tadi, mubtada khobar. Maka khobarnya menjadi mansub, dimansubkan oleh kanan tadi. Wa yusamma khobaroha. Namanya berubah menjadi khobar kana. Bukan khobar saja. Kalau tadi kan mubtada khobar. Biasa. Khobarnya sekarang jadi khobar kana namanya. Hukumnya berubah tidak lagi marfu tetapi mansub. Misalnya, Muhammadun tajirun. Mubtadanya Muhammadun. Khobarnya tajirun. Muhammad adalah seorang perdagang. Keduanya marfu. Mubtada hukumnya marfu. Tadi ismun marfu'un fi awalil jumlati. Maka Muhammadun. Kita baca Muhammadan. Khobarnya. Khobarun. Ismun marfu'un. Yukawinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Khobar. Isim yang marfu juga. Bersama mubtada. Membentuk kalimat sempurna. Tadi. Nah, sekarang kemaskan kana. Tadi. Berubah. Kana Muhammadun. Muhammadun itu mubtada'nya. Karena yang pertama tadi tetap. Gak berubah. Tetap marfu. Cuma namanya menjadi isim kana. Bukan lagi mubtada. Jelas? Nah, kemudian tajirun tadi khobar awalnya. Dirubah oleh kana. Dari marfu menjadi mansub. Tajiron. Dan namanya. Namanya menjadi khobar kana. Kalau tadi kan khobar saja. Jadi awalnya Muhammadun tajirun menjadi kana Muhammadun tajiron. Tajirunnya menjadi tajiron karena dirubah menjadi mansub. Insya Allah nanti dengan contoh akan kelihatan. Jelas ini? Kalau saya punya kalimat lain. Aliyun kawiyun. Dimasuki kana jadinya? Kana. Sohi. Kana aliyun kawiyan. Jadi juga menjadi mansub. Kalau saya menjadi kalimat, punya kalimat yang lain. Alkitabu jamilun. Dimasukkan kana? Mumtaz. Al masjidu shaghirun. Jadikan kana, masuk ikana. Kana al masjidu shaghirun. Iya, seperti itu. Jadi marfu menjadi mansub di khobar. Jelas? Jelas ya, insyaallah ya. Nah. Barakofik. Dan namanya mubtada'an jadi isim kana, khobarnya menjadi khobar kana. Seperti itu. Karena diambil alih oleh kana. Jadi dia merubah pola mubtada khobar yang biasa. Karena sudah diambil alih. Saya kira jelas. Dan ternyata kana itu, Iwan sekalian, dia punya saudara-saudara yang perilakunya kayak kana ini. Yang punya anu juga dia, klan. Ya, punya saudara-saudara, cuma perilakunya sama. Artinya tapi berbeda. Tapi perilakunya sama dan dinahu dikumpulkan agar mudah bagi pelajar mengetahui bahwa ini seperti kana. Kalau kita sudah memahami kana, maka saudari-saudarinya kana seperti itu pula perbuatannya. Ya, memarfukkan mubtada dan memansubkan khobar. Yang awalnya mubtada marfu, khobar marfu. Menjadi mubtadanya dirubah, enggak dirubah, tetap marfu, cuma dirubah namanya. Isim kana. Khobarnya berubah jadi khobar kana, cuma dari marfu menjadi mansub. Yang tadi sudah kita uji coba. Demikian. Ini. Saudara-saudarinya ada beberapa. Tidak sampai 100. Jadi, alhamdulillah. Tidak sampai 100. At-tasi'ata asyara. Mislu kana fima taqaddama. Mislu kana fiha taqaddama. Sebagaimana kana pada yang telah berlalu, yang tadi, yang telah disebutkan sebelumnya, sebagaimana kana dalam kaidah sebelumnya, fima taqaddama, yang telah mendahului penjelasannya. Soro walaysa. Soro walaysa. Wa asbaha. Wa asbaha. Wa amsa. Wa amsa. Wa adha. Wa adha. Wa dhalla. Wa dhalla. Wa bata. Wa bata. Wa tusamma hadhil af'alu. Wa tusamma hadhil af'alu. Akhwati kana. Akhwati kana. Jadi ini maknanya mislu kana fima taqaddama. Sebagaimana kana, mislu kana. Fima taqaddama. Pada apa yang telah mendahului, maksudnya penjelasan sebelumnya. Soro, demikian juga soro. Ada seperti kana. Ini saudarinya kana. Perlakunya sama dengan kana tadi. Memarfukkan mubtada. Dan dijadikan isimnya. Namanya jadi isim soro. Nanti. Dan memansubkan khobar. Dan menjadi khobar soro. Cuma gitu aja. Perlakunya sama. Itu. Kayak kana tadi. Cuma artinya berbeda. Walaisa dan laisa. Wa asbaha dan asbaha. Dan soro itu bisa berarti menjadi. Nah, laisa itu penafian, tidak. Wa asbaha itu pada waktu pagi. Wa amsa pada waktu sore. Wa adha pada waktu duha. Wa dhalla pada waktu siang. Wa bata pada waktu malam. Itu. Jadi menunjukkan waktu-waktu. Bisa jadi kalau ada yang ngecek kamus, bisa jadi ada punya makna. Kadang kata-kata ada makna yang lain. Dalam hal ini kita maksudkan berhubungan dan waktu-waktu tadi. Dan ini juga dijelaskan dalam penjelasannya, ada penjelasannya sebenarnya. Di dalam buku ini juga. Tapi enggak kita baca mengingat waktu. Tapi sudah saya baca. Pada waktu malam. Iwan sekalian di rumah bisa dibaca nanti. Jadi, demikian. Jadi, waktu sama hadhil af'alu dan dinamakan, jadi hadhil af'alu, kata kerja ini, jadi kana, soro, dan sebagainya itu kata kerja. Dan dinamakan kata kerja ini akhwati kana, saudari, saudarinya kana. Nah, dinamakan. Jadi dia punya saudari-saudari. Itulah saudari-saudari yang saya sebutin. Maka sering kan ini? Amsayna wa amsal mulku lillah. Pernah kan? Duha juga sering. Itu kadang kita soro juga. Laisa sering kita jumpa dalam bahasa Arab. Misalnya bermanfaat yang kita pelajari. Kita masuk ke yang 20 dulu sekalian. Af'al isruna. Af'al isrun. Tadi udah catat ya, al isruna sekarang yang ke-20. Likulli fi'lin. likulli fi'lin min hadhihi al-af'ali mudhari'un wa amrun ya'malani 'amalal madi illa laysa fala ya'ti minha mudhari'un wa la amrun itu maknanya likulli fi'lin. Jadi setiap kata kerja itu min hadzil af'ali dari kata kerja ini mudhari'un wa amrun dia punya mudhari' dan amr. Maksudnya karena itu madhi dia punya mudhari' yakunu punya amr kun. Maksudnya dia ada mudhari' dan amrnya. Ya. Jadi yang disebutkan tadi madhinya, fi'il madhinya. Dia punya kan dia kata kerja. Dia punya madhi dan mudhari', punya amr. Demikian juga bata, dhalla itu punya madhi dan mudhari. Bisa dilihat di kamus juga. Jadi dia punya madhi dan mudhari. Ya'malani 'amalal madhi. Ya'mali yang keduanya beramal, berperilaku atau beramal sebagaimana perilaku madhinya. Maksudnya apa? Dia juga kayak madhi tadi memarfukkan mubtada, memansubkan khobar. Kayak itu persis. Cuma dia mudhari sama amr tentunya. Tapi efeknya terhadap mubtada khobar sama maksudnya. Ya'malani. Nah, tadi ya'malani amalal madhi. Dia berbuat sebagaimana perbuatan ketika dia di madhi. Jelas ya? Ketika dia fi'il madhi, fi'il lampau. Dia bisa menjadi fi'il yang mudhari. Sekarang akan datang. Dan juga menjadi kata kerja perintah. Tetapi amalnya sama dengan madhi. Illa kecuali. Nah, ada kecualinya. Laisa, kecuali laisa. Kecuali satu, yaitu laisa. Fala ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Tidak datang darinya mudhari' dan amr. Maksudnya, laisa ini tidak punya mudhari' dan punya tidak punya amr. Jadi, sebatang kara. Laisa ini adalah anak tunggal. Istilahnya itu. Ya, enggak punya mudhari maupun amr si Laisa ini. Yang ya bentuknya hanya madhi saja. Demikian maksudnya. Yang lainnya tadi punya. Wah, deh. Jelas? Nah, kita diperwadi lagi, diperjelas lagi dengan contoh insyaallah. Kita masuk ke contoh. Contohnya banyak. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita. Halaman ke-61. Kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Itu artinya kana dan saudari-saudarinya. Kan tadi kana. Punya saudari-saudari. Perilakunya kayak kana tadi. Sudah dijelaskan dalam kaidah. Kita ketahui kana, kita ketahui pula saudari-saudarinya. Al-amthilatu. Contoh-contoh. Jadi, Al-awwalu. Az-zihamu syadidun. Ini maknanya, kemacetan sangat parah. Maksudnya sangat syadid, itu artinya sangat. Bersangatan. Az-zihamu syadidun. Berarti ini macet yang parah. Kalau dilihat di Google Map, itu merah. Ada yang kuning. Ada hijau, kuning, ada merah. Ini merah. Macetnya parah. Az-zihamu syadidun. Ini fi'lun fa'il atau mubtada khobar? Az-zihamu mubtada khobar. Ini meskipun macet itu kayak kata kerja, itu sebenarnya ketika kita ngartikan untuk memudahkan. Aslinya ini kata benda. Jadi kondisi macet artinya. Az-ziham. Itu kondisi macet. Jadi ini kata benda, bukan kata kerja. Di antara ciri kata benda, ada alif lamnya. Alif lam itu ciri kata benda. Soal dalam pelajaran lain itu ada kaidahnya. Jadi alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Jadi alif lam itu menunjukkan kata benda. Maka ini kata benda. Syadidun kata benda juga. Di antara ciri kata benda juga tanwin. Syadidun tanwin. Berarti kata, dua-duanya kata benda. Berarti ini bukan fi'lun dan fa'ilun. Ini benda dan benda. Mubtada khobar. Azzihamu syadidun. Jadi kondisi kemacetan parah. Itu artinya. Beritanya parah. Nah, ini, maksudnya sangat bersangatan tadi. Ini mubtada khobar. Mubtada marfu atau mansub? Khobar marfu atau mansub? Ya, mubtada marfu, khobar marfu. Dimasukilah oleh kana. Nanti efeknya sesuai kaidah tadi. Maka jadilah kana zihamu syadidun. Afan, kana zihamu syadidan. Kana zihamu syadidan. Nah, jadi mubtada'nya tetap marfu. Karena tadi kaidahnya memarfukan mubtada dan jadi isimnya. Maka azikano isim kana marfu. Tetap gak berubah marfunya. Cuma namanya jadi isim kana. Kemudian syadidan khobaru kana. Mansub. Awalnya azihamu syadidun menjadi kana zihamu syadidan. Karena kemasukan kana. Jadi ini makna jadi berubah. Jadi kemacetan parah juga. Tapi telah berlalu. Karena kana itu fi'il madhi. Kana zihamu syadidan. Jadi kemacetan parah. Bisa jadi sekarang udah gak macet lagi. Karena ini fi'ilnya madhi. Wadih. Maka sering. Karena itu masuk juga di dalam hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat ainahu washtaddat ghadabuhu hatta ka'annahu mundirul jais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah merah matanya dan tegas berapi-api. Hatta ka'annahu mundirul jais. Hingga seolah beliau itu komandan pasukan. Itulah salah satu di antara sifat khutbah. Jadi menggugah, menggelorokan. Karena Rasulullah jadi seperti singa podium. Apabila berkhutbah di antara sifat khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kayak kana? Juga nanti kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk rumah dahulu Nabi apabila masuk rumah. Inilah pakai kana banyak. Di dalam literatur. Maka ini juga kana zihamu syadidah. Kemacetan parah. Bisa jadi kemarin, tadi. Karena madhi fi'ilnya. Kalau yakunu fi'il mudhari. Karena dia punya mudhari. Efeknya sama enggak? Yakunu zihamu syadidah. Karena dia punya madhi. Jelas ya soalnya. Tadi, tapi sekarang dikonsentrasi ke madhi dulu. Sesuai dengan syekh. Biar bawahnya enak perlahan-lahan. Atani. Albaitu nazifun. Albaitu nadhifun. Rumah tersebut bersih. Rumah tersebut bersih. Ini mubtada juga. Albaitu mubtadaun marfuun. Sama-sama? Al-mubtadaun. Ya, mubtada marfu. Nadhifun khobarun marfuun. Nadhifun khobarun marfuun. Kanal baitu nadhifan. Kanal baitu nadhifan. Tadi. Jadi mubtada tetap marfu. Dan jadi isim kana. Khobarnya menjadi mansub, menjadi khobar kana nadhifan, jadi mansub. Saya kira jelas. Asal itu. Asaubu qasirun. Asaubu qasirun. Artinya pakaian tersebut pendek. Gitu. Kita sekarang pakai soro. Jadi, soro saubu qasirun. Soro saubu qasirun. Itu artinya, jadi pakaian tersebut menjadi pendek. Itu. Jadi perubahan dari satu kondisi menjadi kondisi lain itulah soro. Jadi bisa jadi sebelumnya panjang. Jadi pakaian tersebut menjadi pendek. Dia seperti kana. Mubtada'nya marfu, khobarnya mansub. Menjadi mubtada'nya ismu soro marfu, khobarnya khobaru soro mansub. Artinya menjadi. Dan dia mati. Mudhari'nya ada, bisa dilihat kamus. Tapi kita konsentrasi ke mati dulu. Untuk pemahaman kaidah tadi. Ar-rabi'u. Al-bardu qorisun. Al-bardu qorisun. Al-baru itu dingin. Jadi hawa dingin. Qorisun bersangatan juga. dinginnya itu menggigil. Dah sangat dinginnya. Al-bardu qarisun. Ya. Dingin bersangatan. Dingin tersebut bersangatan. Ini mubtada khobar. Keduanya marfu. Al-bardu mubtada qarisun khobar. Soral bardu qarisun. Soro taubu qarisun. Soral bardu qarisan. Soro. Pakai sin bukan sot. Jadi adik dingin, keadaan dingin menjadi bersangatan. Berarti perubahan dari suatu kondisi ke kondisi lain. Hal ila hal. Kondisi ke kondisi yang lain. Mungkin tadi dinginnya biasa menjadi bersangatan. Saya kira jelas seperti tadi. Al-Khamisu. Al-Khamisu. Al-Khadimu Qawiyun. Al-Khadimu Qawiyun. Artinya Al-Khadim, pelayan. Nah, pelayan tersebut kuat. Ya, ini al-khadimu mubtada qawiyun khobar. Keduanya marfu sesuai kaidah sebelumnya. Kemasukan laisal khadimu qawiyan. Laisal khadimu qawiyan. Laisa ini menafikan. Artinya jadi pelayan tersebut tidaklah kuat. Jadi tidak kuat. Perilekannya kaya kana memarfukan mubtada, memansubkan khobar, mubtada jadi ismu laisa, khobarnya jadi khobaru laisa, mansub. Jelas? Wadih? Wadih. As-sadisu. As-sadisu. Al-amilu nasyitun. Al-amilu nasyitun. Jadi, ini pekerja tersebut bersemangat. Dan ini semuanya adalah ismun, ya. Meskipun pengartikannya agak kayak kata kerja seperti bersemangat, tetapi sebenarnya adalah ismun. Tandanya ditanwin. Itu untuk memudahkan, mengartikan itu terkadang maknanya ismun kayak kata kerja di dalam makna. Nah, itu. Tapi sebenarnya adalah kata benda. Jadi al-amilu nasyitun. Jadi pekerja tersebut adalah orang yang bersemangat gitu. Cuma sering diartikan semangat gitu. Tapi sebenarnya dia adalah ismun. Jadi pelajar tersebut adalah seorang semangat, seorang yang bersemangat. Jadi pekerja tersebut bersemangat, biar mudah. Jadi laisal amilu nasyiton. Sama-sama? Laisal amilu nasyiton. Yang memarfukan mubtada dan memansubkan khobar. Jadi tidaklah pekerja tersebut bersemangat. Jadi, karena ada laisa. As-sabi'u. As-sabi'u. As-sabi'u. Yang ketujuh. An-nahru maridun. An-nahru maridun. An-nahru itu artinya orang yang rakus. Orang yang rakus tersebut sakit. Satu mubtada, satu khobar. Yang banyak makan, serakah. Itu maksudnya. An-nahimu. Orang yang serakah. Pemangsa. Ada itu salah. Salah ya, ya. Orang yang banyak makan, rakus maksudnya, banyak makannya. Itu sakit. Jadi, kemudian asbahan nahru maridon. Asbahan nahimu maridon. Pada waktu pagi, orang yang rakus tersebut sakit. Kita baca bawa ke makna yang pagi ya, sesuai dengan penjelasan di buku ini. Jadi, sebenarnya asbah itu bisa menjadi juga. Nah, tapi kita ke salah satu. Jadi orang yang rakus tersebut sakit. Nah, pada waktu pagi. Kita bawa ke arah waktu sesuai dengan penjelasan di kaidah. Kemudian as-saminu. As-saminu. Al-jawu mumtirun. Al-jawu mumtirun. Jadi udara, jadi keadaan udara, hawa, cuaca, mumtirun hujan. Jadi kondisi hawanya atau cuacanya hujan. Asbahal jawu mumtiron. Asbahal jawu mumtiron. Hawa, jadi pada waktu pagi hujan. Pada waktu pagi cuaca hujan. Penjelasan seperti tadi. Seperti kanan dia. Cuma isim kana satu khobar, isim asbaha satunya khobar asbaha. Atasi'um. Al-amilu mut'abun. Al-amilu mut'abu. Ya. Pekerja tersebut letih. Ya itu. Amsal amilu mut'aban. pada waktu sore pekerja tersebut letih itu. Seperti kana. Nah. Jadi isim amsa, khobar amsa. Az-zahru zabilun. Yang ke-10 itu ya. Jadi bunga tersebut layu. Ya, layu. Zabilun layu. Amsa zahru zabilan. Amsa zahru zabilan. Jadi pada waktu sore, az-zahru zabilan. Jadi amsa zahru zabilan. Bunga tersebut layu. Seperti kana. Seperti kemasukan kana. Berlakunya kayak kana. Al-hadiyah asyara. Al-hadiyah asyara. Al-ghamamu kathifun. Al-ghamamu kathifun. Al-ghamamu bimana awan. Kathifun itu tebal. Jadi awan tersebut padat atau tebal. Ya, mungkin mau hujan. Padat. Tebal. Lem. Nah, itu. Adhal ghamamu kathifan. Adhal ghamamu kathifan. Pada waktu duha, awan tebal. Awan tersebut tebal. Seperti kanan tadi ya penjelasannya. Kita singkat. Asaniya asyara. Asaniya asyara. Asyari'u muzdahimun. Asyari'u muzdahimun. Jalan raya tersebut macet. Jalan raya tersebut macet. Adhasyari'u muzdahiman. Adhasyari'u muzdahiman. Ya, pada waktu pagi jalan raya tersebut macet. Itulah rib. Berjiwa besar. Nukut, nukut. Tadi yang kita cerita. Macet pada waktu duha. Ramai orang berangkat kerja. Asalisa asyara. Asalisa asyara. Al-mataru azirun. Al-mataru azirun. Hujan tersebut lebat. Azirun lebat. Jadi. Zallal mataru aziron. Jadi. Hujan lebat pada siang hari. Gitu. Kemudian. Al-hubaru sa'irun. Al-hubaru sa'irun. Al-hubar, debu. Debu tersebut berterbangan. Dhallal hubaru sa'iran. Jadi debu berterbangan pada waktu siang. Debu tersebut berterbangan pada waktu siang. Perlakuannya kayak kana tadi. Jadi satunya ismu dhalla, satunya khobaru dhalla. Yang mubtada menjadi ismu dhalla marfu. Khobar dhallanya sa'iran. Khobar dhalla menjadi mansub. Sesuai kaidah. Al-khamisa asyara. Al-khamisa asyara. Al-misbahu muttaqidun. Al-misbahu muttaqidun. Lampu tersebut menyala. Batal misbahu muttaqidan. Batal misbahu Pada waktu malam, lampu tersebut menyala. Sama dengan penjelasannya kayak tadi ya. As-sadisa asyara. As-sadisa asyara. Al-maridu muta'allimun. Al-maridu muta'allimun. Al-maridu orang yang sakit, muta'allimun kesakitan. Merasa sakit, jadi kesakitan. Batal maridu muta'alliman. Batal maridu muta'alliman. Pada waktu malam, orang yang sakit tersebut kesakitan. Saya kira jelas ya. Contohnya banyak, kan? Sudah contohnya ya. Insya Allah menjadi jelas. Kemudian kita ke Tamrinun fil i'rabi halaman 67. Namudzajun. Namudzajun. Contoh ya. Contoh dari tamrinun fil i'rabi, latihan dalam i'rab ini contohnya. Sorol inabu zabiban. Sorol inabu zabiban. Jadi ini artinya anggur tersebut menjadi kismis. Apa? Ini perubahan dari hal ke hal yang lain. Itu soro. Jadi dari satu kondisi ke kondisi yang lain itulah soro. Kita i'rab. Jadi kalau enggak ada soro, al-inabu zabibun atau zabiban. Kalau enggak ada soro. Zabibun. Kalau enggak ada soro. Zabibun. Zabibun. Kembali ke khobar marfu. Ada soro, mansub ya si khobarnya. Soro. Fi'lun ma'bin. Fi'lun ma'bin. Nah, soro fi'il ma'zi. Kita bahas artinya. Al-inabu. Al-inabu. Ismu soro marfu'un. ismu soro marfu. Nah, tadi al-inapu isim soro marfu. Zabiban. Zabiban. Khobaru soro mansubun. Khobaru soro mansubun. Khobar soro mansub. Ya asani. Asani. Ya bitul kitoru sa'iron. Ya bitul kitoru sa'iron. Ya, ya bitul. Jadi artinya ini kereta api. Jadi kereta api berjalan di waktu malam. Atau melalui malam kondisinya berjalan. Seperti itu. Jadi ya bitul kitoru sa'iron. Pada waktu malam kereta berjalan. Ya bitul. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'lun mudhari'un mari. Nah, ya itu fi'l mudhari', ada tanda mudhara'ahnya. Ya itu. Dan dia marfu', enggak ada an lan idan ke yang memansubkan. Enggak ada lam lan nahiyah yang artinya jangan dan tidak ada in yang artinya jika. Marfu' tadi. Karena kaidahnya dia akan marfu' kalau tidak ada yang memansubkan maupun memajzumkan. Maka ya itu fi'lun mudhari'un marfu'un. Maka itu ma. Al-kitaru. Al-kitaru. Ismu yabitu marfu'un. Ismu yabitu marfu'un. Ya isimnya yabitu. Yabitu itu sebenarnya dari kata bata. Nah, bata tadi. Nah, bata. Temannya kana tadi, saudarinya kana. Cuma dalam bentuk mudori. Karena selain laisa punya mudori dan amr. Yabitu. Kemudian sa'iron. Khabaru yabitu mansubun. Khabaru. Jadi sa'iron, sa'iron adalah khabar yabitu mansub. Maka sa'iron enggak kita baca sa'irun. Jelas, Iwan sekalian? Kalau yabitul qitaru sa'iron, saya hilangkan yabitunya jadinya sa'irun. Nah, ya. Al-qitaru sa'irun atau sa'iron? Sa'irun. Sa'iron. Kembali ke marfu. Karena dia asalnya khobar, khobar marfu. Sudah ada gambaran, teman sekalian? Alhamdulillah. Ikhwan yang baru ikut, ada gambaran? Alhamdulillah. Jadi berbakat. Insya Allah. Dilanjutkan belajarnya. Ada pertanyaan? Kita sudah sampai ke 20. Jadi kurang 4. Nah, kayaknya kita pos 3 kayaknya cukup sampai di 20. 4 ini insya Allah lebih mudah dari sebelumnya. Kaidah 21 hingga 24. Kurang 4. Kaidah 21 itu seperti kaidah yang barusan. Cuma dibalik saja. Nah, kaidah. Paham kaidah yang barusan, kaidah 21 paham. Kaidah berikutnya mudah. Yang 22, 23, 24 mudah insya Allah. Ada asilah, pertanyaan-pertanyaan? Jelas, insya Allah. Dapat. Akibat. Jelas. Yang apa? Yang latihan tadi, Pak. Iya. Yang kana. Yang di nomor 6. Al-amilu nasyitun. Nasyitun itu masuk, berarti masuk ke masdar juga ya, Pak? Kan dari kata kerja kan. Oh, ya. Dia ya, dia kata benda. Dia kata benda bukan kata kerja. Bukan nanti benda. Yang bentuk-bentuk seperti ini nanti akan di pelajaran insyaallah di kelanjutan ya. Nah, karena nanti ada pembagian bentuk-bentuk yang ya, jadi untuk sekarang kita tapi itu kita benda. Jadi itu, benda dulu. Jadi nasyitun bukan kata kerja, ditanwin dia. Jadi al-amilu nasyitun. Nasyitun. Nah, ada lagi kawan sekalian? Bukan kata kerja. Dia. Nah, silakan. Mic-nya. Iya. Bismillah. Di contoh itu ada bata, kemudian di irob itu menjadi yabitu. Ya. Perubahan itu bagaimana tak bisa? Dia fi'il mudhari'nya. Sesuai kaidah tadi, kaidah yang kaidah yang likulli fi'lin min hadhil af'ali mudhari'un wa amrun. Setiap kata kerja, kaidah 20. Setiap kata kerja dari kata kerja berikut mempunyai mudhari' dan amr. Jadi dia mudhari'in dari bata. Kalau di kamus kita lihat bata sampingnya yabitu, mudhari'nya. Ya, dia fi'il mudhari'nya. Jelas ya? Jadi, seperti kana juga punya mudhari', yakunu, tapi perilakunya sama. Memarfu'kan mubtada, memansubkan khobar. Cuma dia waktunya jadi waktunya mudhari. Kalau kana tadi kan lampau, dahulu sebelumnya telah berlangsung. Kalau pakai yakunu pakai mudhari'nya berarti waktunya sekarang dan akan datang. Jelas ya, jelas. Jadi dia mudhari'nya. Baik, saya kira jelas. Jadi selain nasyidunnya ada lain juga jarihun, orang yang terluka. Itu sebenarnya sifat musyabbahah dari majruh. Tapi itu nanti bagusnya kita pelajari di tahap selanjutnya. Jadi ada berbagai macam pendalaman. Jadi bertahap kita insya Allah mudah-mudahan sampai ke sana. Demikian kita cukupkan sekian. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah menjadikan pelajaran ini hujatan lana wala alaina fi yaumil qiyamah. Dan ini adalah hujah bagi kita yang berfaedah di hari kiamat nanti, bukan malah mencelakakan kita. Demikian wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.